Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas lanjutan daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di pasal ke-9. Dan kita sekarang masih melanjutkan sisa daripada dalil-dalil akal atau secara akal tentang adanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih tepatnya membahas masalah mukjizat beliau. Dan kita sudah bahas poin ke-6 terakhir, rintihan dan tangisan pohon kurma kepada beliau hingga didengar oleh semua orang pada saat ada mimbar baru dibuat oleh seorang sahabiat, dan beliau akhirnya naik ke mimbar itu dan meninggalkan sebuah batang pohon yang sudah dianggap mati di depan mihrab beliau, yang sering kali beliau gunakan untuk bersandar pada saat ceramah. Sekarang poin ke-7, doa Rasulullah SAW untuk menghancurkan kerajaan Kisra. Kisra ini istilah bagi Raja Persia. Kisra itu julukan dan istilah bagi Raja Persia. Jadi seperti kalau Raja Mesir zaman itu Fir'aun misalnya, Raja Yaman Tuba, Raja Ethiopia, kerajaan-kerajaan besar namanya Najasyi. Jadi Kisra itu, yang di sini ditulis poin ke-7, doa Rasulullah SAW untuk menghancurkan kerajaan Kisra. Kisra istilah bagi raja-raja Persia. Kalau Romawi julukannya apa? Kaisar. Kalau Yaman Tuba. Kalau Mesir Fir'aun. Kalau di Afrika negara lain yang juga pada saat itu punya kerajaan, Ethiopia, namanya Najasyi. Bukan, nama julukan, julukan raja. Jadi nanti Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu Fir'aun Ramses sekian gitu. Ya itu. Jadi itu julukan bagi raja-raja. Tidak lama kemudian kerajaannya pun runtuh. Di sini tidak dirincikan oleh penulis Syaikh Bakr Jazair rahimahullah yang dimaksud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau lalu menyurat ya kepada raja-raja dunia untuk mengajak masuk Islam, untuk mengajak masuk Islam. Di antara raja yang dipanggil atau disurati adalah Raja Romawi, gitu kan? Raja Mesir, Raja Ethiopia, semuanya disuratin, raja-raja dunia pada saat itu. Nah, semua raja-raja yang lain ini itu rata-rata ada yang nolak, tidak mau masuk Islam, tapi dia tidak menghina. Seperti misalnya Raja Mesir pada saat itu menghadiahkan seorang budak wanita malah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maria, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak dari Maria yang bernama Ibrahim yang meninggal. Itu dari Raja Mesir karena suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kemudian Kaisar Romawi yang beragama Kristen, mereka tidak membunuh utusan Nabi, juga menerima surat Nabi tapi tidak masuk Islam. Sebagai bentuk terima kasih karena sudah diajak masuk Islam, dikirimkan hadiah, gitu kan? Mereka kirimkan perhiasan-perhiasan gitu. Tapi dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, hampir semua raja-raja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surati perilakunya hampir sama kecuali Raja Kisra. Nah, karena Kisra ini kondisinya agak beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau kayak Fir'aun turunan di Mesir itu, pada saat itu mereka sudah bercampur baur antara pemahaman Kristen dengan pemahaman ateis, dan Kristen lebih dominasi karena sudah masuk ya kekuasaan atau pengaruh Romawi kepada mereka. Jadi dulu itu di Mesir, kemudian Najasyi yang ada di Afrika, Ethiopia juga ya, apa di Afrika tapi negaranya Ethiopia, kemudian juga ada Kaisar yang ada di Romawi, di Bizantium, di Turki. Semua itu raja-raja yang disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dasarnya beriman kepada Allah. Jadi mereka punya asas, mereka tahu, oh ya, kalau ada orang ngaku sama Nabi, sebagai Nabi ya sudah ada saja, tapi belum tentu itu Nabi yang dia yakinin, tapi dia tidak memungkiri itu. Cuma Persia agak berbeda. Persia ini, Raja Persia itu dituhankan oleh masyarakat Persia. Jadi bukan cuma sekedar menolak ada Tuhan namanya Allah, tapi memang raja mereka itu diyakini adalah Tuhan. Seperti kasus Jepang sekarang ya. Jepang itu menganggap kaisar mereka sekarang anak dewa matahari. Matahari itu dianggap Tuhan. Jadi sepintar-pintarnya mereka membuat kendaraan, mobil, pesawat, apalah, kita tahu sekarang elektronik terkenal kalau dari Jepang. Tapi tetap saja dengan majunya teknologi ini membuat mereka tetap jauh, tidak beriman kepada Allah, masih meyakini matahari sebagai Tuhan. Gitu kan? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengatakan, waktu lihat matahari, ini Tuhan saya, ini besar. Tapi ternyata matahari juga terbenam. Maka kata Ibrahim alaihissalam, enggak mungkin Tuhan bisa terbenam, bisa hilang. Mestinya dia setiap saat ada. Kan? Tapi seperti itu keadaannya. Nah, orang-orang di Persia pada saat itu juga ateis. Tidak beriman ada Tuhan. Sebenarnya bukan ateis ya. Mereka yakin ada Tuhan, tapi Tuhannya itu rajanya mereka. Nah, waktu tiba surat ke Raja Persia mengajak agar beriman kepada Allah dan beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mau mengganggu kerajaan mereka. Tetap aja. Jadi mengakui kenabian Nabi, dibiarin jadi raja tetap dengan masyarakatnya, tapi syariat diterapkan syariat Islam. Gitu kan. Nah, ternyata dia merasa terganggu, Raja Persia ini. Kisra ini terganggu. Karena kalau dia akuin kenabian Nabi, berarti dia ditolak jadi Tuhan. Gitu kan. Maka waktu datang utusan Nabi SAW, langsung dia dengan sombongnya mengatakan, apakah seseorang yang buta huruf dari padang pasir mengajak saya, Raja Persia yang kuat dan perkasa begini, tunduk padanya? Lalu dia bukan cuma sekedar caci maki seperti itu, diambil surat Nabi, dirobek. Kemudian utusan Nabi SAW dari sahabat itu dibunuh. Dibunuh sama dia. Jadi biasanya delegasi negara itu kan tidak dibunuh ya. Tidak boleh, karena bunuh itu berarti memerangi negaranya istilahnya. Sampai sekarang kan duta. Ya, duta itu tidak mungkin dibunuh lah. Walaupun bagaimana keadaan negara itu tetap dibiarin pergi. Karena berarti akan makin besar masalahnya. Ya, dia membunuh duta Nabi SAW ini. Maka waktu sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi berdoa mengatakan, mazzaka risalati mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, membunuh utusanku, Allah pun akan merobek kerajaannya. Dan ternyata betul, gitu kan? Dan memang satu-satunya kerajaan dunia pada saat Nabi Muhammad SAW lahir itu sempat balkon. Ya, balkon itu apa? Teras ya. Ya, teras istananya itu ada 14 teras yang runtuh pada saat itu, rubuh memang. Maka Kisra ini ketakutan. Dia kan ngaku Tuhan, tapi dia takut waktu itu. Dia tanya penasihat-penasihatnya, ini ada apa nih? Kata penasihat-penasihatnya, penyamun, penyihir-penyihirnya bilang, ini ada satu bayi yang lahir hari ini yang akan mengalahkan kerajaanmu. Dan tanda 14 teras itu rubuh, itu berarti ada 14 raja setelah kamu nanti, runtuh kerajaan ini. Kata orang itu, pada saat Nabi lahir, oh kalau 14 raja masih lama. Kalau satu raja 100 tahun hidupnya misalnya, berarti masih 1400 tahun. Ternyata waktu dia mati, orang yang Kisra yang hidup di zaman Nabi SAW itu, waktu dia mati itu ternyata berselisih anak cucunya, sampai-sampai dalam hitungan setahun saja sudah 10 raja yang gonta-ganti. Jadi sisa 4 gitu. Kita bukan mempercayai peramal yang disampaikan, tapi ini fakta sejarah menyampaikan, intinya rubuh 14 balkon pada saat itu. Dan akhirnya memang betul-betul kata Nabi SAW untuk mendoakan, Allah akan merobek ya, kekuatannya di sini ya, kerajaannya. Dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis lain, sungguh istana Kisra akan direbut oleh 12 orang sahabatku. 12 orang saja. Terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang bukan di zaman Nabi terjadi ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengutus pasukan dua. Satu ke wilayah Romawi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu, yang dikenal dengan ada perang Yarmuk. Ini dah, peperangan Yarmuk terjadi melawan Romawi dan itu menang. Dan satu lagi kekuatan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu ke wilayah Persia. Waktu itu kekuatan umat Islam hanya 12.000 prajurit. 12.000 personil melawan pasukan Kisra ini, dia keluarkan semua pasukan. Jadi dia bentuk 6 pasukan, 6 kelompok pasukan, setiap pasukan itu 60.000 jumlahnya. Jadi 6 kali 6 itu berarti 360.000, kan gitu. Melawan 12.000. 12.000 lawan 360.000. Jadi ini bukan cuman sekedar 10 kali lipat. 10 kali lipat kan berarti kalau 12.000 120.000 ya. Ini 360. Jadi 300 kali lipat kekuatannya. Nah, pada saat itu Nabi Umar bin Khattab mengutus pasukan dan memang berpegang teguh pada hadis Nabi yang berbunyi, tidak akan terkalahkan umatku dengan jumlah 12.000 pasukan. Jadi prajurit, Jadi kalau orang Islam berjihad jumlahnya 12 ribu tidak akan kalah. Insya Allah asal niatnya memang ikhlas, tidak mungkin mereka bisa menguasai dunia itu. Makanya Umar bin Khattab selalu patokannya 12 ribu. Setiap kirim pasukan itu 12 ribu. Dan memang tidak terkalahkan 12 ribu itu. Subhanallah, tidak pernah kalah pasukan Umar bin Khattab. Bahkan pada saat peperangan tersebut melawan 360 ribu itu, dimenangkan dengan 12 ribu. Yang dipimpin oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini waktu itu kena penyakit kulit. Kemudian dia naik ke atas sebuah bukit, gitu kan? Karena wilayah Persia ini terkenal seperti sekarang Afghanistan, gunung-gunung batu, padang pasir, gitu kan? Rusia, memang wilayah-wilayah itulah wilayah Persia dulu. Afghanistan, Iran, Irak sekarang itu semua wilayah Persia dulunya. Maka saat waktu itu naik di atas sebuah gunung yang tinggi, gunung batu, kemudian melihat kekuatan pasukan musuh dari ketinggian dan melihat kekuatan pasukan Islam, gitu kan? Baru dia mengatur peperangan dari atas. Instruksi dari atas gunung itu disampaikan dengan beberapa orang yang menyambung lisannya sampai ke bawah, gitu kan. Maka pada saat itu yang membuat pertama sekali pasukan Persia yang 360 ribu kocar kacir itu karena ada dua orang dari prajurit Sa'ad, cuman saya mohon maaf tidak terlintas nama mereka sekarang, yang pamit kepada Sa'ad mengatakan saya ingin izin, gitu, kepada pemimpin panglima Sa'ad untuk maju ke depan. Mereka tidak bilang mau menyerang. Maka Sa'ad pun mengatakan silakan. Ternyata dua orang ini waktu diizinkan oleh panglimanya langsung nyerang. Jadi dua orang nyerang 360 ribu. Dan pada saat mereka nyerang dua orang, itu yang 360 ribu itu bingung. Ini kok manusia dari mana ini seberani ini gitu. Jadi 360 ribu orang. Ini bukan 20, 100 orang. 100 orang aja kalau 2 orang berani nyerang masih bingung, kok seberani ini? Pasti mereka punya kelebihan gitu kan. Ternyata 2 orang ini benar menyerang, kemudian coba membunuh beberapa orang yang ditemuin di depan-depan pasukan Persia dan terbunuh betul. Dibunuh beberapa orang sama mereka dan pada saat terbunuh, jatuh dari kudanya, kudanya diambil sama pedangnya, dibawa pulang sebagai ghanimah. Harta rampasan perang, gitu kan? Jadi waktu 2 orang ini maju, mereka sempat membunuh kalau tidak salah setiap orang itu bunuh 3 atau 4 orang. Jadi dia mereka bawa pulang kuda dengan tali kekangannya masing-masing 3 atau 4 ekor kuda. Jadi itu sebagai harta rampasan perang, gitu kan. Nah, ini pukulan pertama untuk pasukan Persia yang membuat mereka akhirnya bingung kekuatan Islam. 2 orang aja bisa kocar-kacir ini. Gimana kalau semuanya maju? Walaupun awalnya mereka melihat bahwasanya ini kecil karena mereka kan jumlahnya 12 ribu. Kalau 12 ribu berkumpul di sebuah lapangan luas, tapi yang melihat ini 360 ribu kan jadi kecil tuh kelihatannya, jadi kecil yang 12 ribu itu. Kemudian saat radhiyallahu anhu mengatur strategi perang pada saat itu, muslimin berada di seberang sungai, pasukan inti di seberang sungai, jadi ada sungai memisahkan mereka, pasukan inti di seberang sungai, dan di situ ditaruh pemanah-pemanah muslimin. Kemudian dibuatlah pasukan dari 12 ribu ini dipecah-pecah menjadi 100-100 orang yang membentuk kelompok-kelompok menyeberangi sungai yang siap berhadapan dengan musuh, gitu kan? Nah, mereka terus saja 100-100 kelompok ini menyerang, kemudian mereka kembali. Menyerang, berusaha untuk menyerang, membunuh beberapa orang lalu kembali. Pada saat mereka diserang, dikejar, yang mereka nyeberangi sungai, yang dari seberang sungai lemparin anak panah ke musuh. Jadi dengan cara seperti ini musuh banyak sekali habis jumlahnya, terbunuh banyak, gitu kan? Yang menyerang mereka tidak banyak, jumlahnya sedikit. Tapi anak-anak panah yang dilemparin, karena biasanya kalau pemanah-pemanah yang mahir itu dia bisa melepaskan 3 anak panah dengan satu kali lepasan gitu ya. Jadi kalau umumnya orang satu ini bisa 3. Jadi beberapa sahabat itu punya kemahiran melempar anak panah 3 sekaligus. Dan itu bisa ke 3 arah. Kan gitu, bisa ke 3 arah yang berdekatan. Intinya begitu. Nah, waktu itu kaum muslimin sempat menghadapi sedikit ya masalah dengan pasukan Persia itu menggunakan gajah. Jadi waktu itu tidak ada orang-orang dari negara Arab, orang-orang Islam ini nggak tahu gajah itu, belum pernah mereka lihat istilahnya. Nggak ada gajah di jazirah Arab. Dan gajah-gajah ini dilatih untuk bisa berperang. Jadi gajah ini dilatih untuk menginjak musuh. Badan-badannya ditutupi dengan baju-baju besi. Itu kan yang kelihatan cuma kelopak matanya gajah. Semuanya yang sisanya itu besi badannya. Jadi memang nggak bisa dibunuh juga gitu istilahnya, apalagi kulit gajah tebal. Akhirnya mereka kewalahan nih cari bagaimana jalan keluarnya. Sampai datang beberapa sahabat Nabi yang mahir, mereka mengatakan, kalian ditakut-takutin. Jadi unta-untanya sahabat ini yang datang ke sana, begitu lihat gajah takut. Gajahnya, untanya takut karena besar hewan itu. Maka akhirnya dibuatlah cara waktu itu dari kayu, kemudian dibuat sedemikian rupa bentuk seperti wajah unta juga, yang ditaruh diikat di leher-leher unta mereka sehingga jadi tinggi kesannya, gitu kan. Lalu unta-unta ini dimajukan, ternyata gajahnya musuh, jadi takut gara-gara ini. Kesannya kayak melihat hewan baru. Itu pada saat itu ya peperangannya. Intinya terjadi peperangan cukup lama beberapa kali, sampai akhirnya dengan banyaknya musuh yang terbunuh, waktu apalagi gajah-gajahnya ini waktu sudah terkalahkan, gajah ini kembali ke pasukan dan menginjak-injak pasukannya mereka sendiri. Jadi banyak korban pada saat itu dari orang-orang Persia. Waktu itu kocar kacir lah, semua pasukan kocar kacir. Nah, sahabat ini waktu melihat kocar kacir, ada yang sibuk ngumpulin harta ghanimah rampasan perang, ada yang terus mengejar musuh yang lari tuh. Dan kebetulan yang lari diantaranya itu ada 12 orang sahabat yang masuk sampai ke ibu kotanya Persia waktu itu. Dan memasukin istananya Raja Kisra itu yang bernama Anusinwan. Ya. Anusinwan ini dialah yang Nabi SAW mengatakan ya waktu itu didoakan akan terobek ya kerajaannya. Maka masuklah 12 sahabat ini di istana Kisra yang tidak ada lagi penjaganya. Semua orang lari ketakutan. Karena dianggap pasukan muslimin sudah menang. Peperangan, orang lari ketakutan udah. Kalau orang-orang prajurit aja lari, pasti orang-orang yang awam lebih dulu lari. Gitu kan? Karena kalau yang bisa berperang punya senjata aja lari, bagaimana dengan yang lainnya? Biasa memang pemandangan begitu di peperangan gitu kan. Jadi kalau sudah dilihat orang-orang prajurit pakai baju militer kemudian lari berserakan, maka orang yang lain lari otomatis. Seperti itu kurang lebih. Maka terbuktilah doa Nabi SAW, Kisra itu runtuh ya, dari doa beliau SAW, dan benar-benar direbut pada saat itu. Nah, saking bagusnya istana Kisra ini pada saat itu, sampai-sampai karpet yang ditaruh di dalam istana Kisra itu kalau diinjak oleh seseorang, ada karpet di depan depan singgasananya Raja Kisra itu 60 siku kali 60 siku. Jadi 60 siku ini sama dengan tingginya Nabi Adam tuh yang pernah saya jelasin, 27,5 meter. Jadi 27,5 meter panjangnya, lebarnya 27,5 meter, panjang ke sana. Dan itu karpet kalau dibuka gitu kan, dalam kisah, tapi kita tidak bisa tahu bagaimana. Itu kalau dibuka, terutama di musim-musim dingin, musim salju di Rusia itu kan, kalau dibuka itu seperti ada taman-tamannya gitu, ada taman-tamannya segala. Jadi karpet yang luar biasa gitu pada saat itu. Kemudian pada saat para sahabat masuk, maka ditemukanlah karpet tersebut. Dan sahabat memberikan gambaran kalau menginjak karpet itu sampai kaki mereka seperti tenggelam, gitu kan? Karena tebalnya karpet itu. Waktu itu pasukan muslimin yang masuk dari 12 ribu ada yang jadi korban. Kalau tidak salah sisa 11 ribu sekian orang, gitu kan? Wilayah Persia luas sekali. Pasukan jihad itu kalau masuk ke sebuah wilayah dan menang, seluruh wilayah itu dibagi untuk mujahid. Wilayah Persia kalau dibagi luas sekali, termasuk ikut perang itu Bilal, ya, kemudian ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang ya. Pada saat itu akhirnya dibagilah wilayah tersebut. Tapi Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi karena wilayah itu terlalu luas, maka dibiarkan masyarakat yang mau masuk Islam atau yang mau tunduk dengan hukum Islam tetap di tanah-tanah dia, tetap di kebun-kebun dia, tapi dia bagi dua dengan mujahid yang sudah terlanjur masuk. Tadinya memang hak mujahid itu semuanya, tapi dibagi dua, gitu kan. Nah, pada saat dikumpulkan ghanimah dari istananya Kisra, ada beberapa hal yang mujahidin ini sudah melihat untuk apa dibagi buat kita. Ya, enggak tahu bagaimana cara baginya. Di antaranya karpet tadi. Karpet itu, kemudian gelangnya Kisra. Kisra ini orangnya tinggi besar ya. Ya, besar sekali poster tubuhnya. Orang-orang Persia itu memang tinggi-tinggi semuanya, besar-besar. Dan gelangnya itu besar sekali. Nah, waktu Nabi SAW dikejar ya, dari Mekah ke Madinah, gitu kan? Ada yang kejar, dia bernama siapa? Suraqah bin Malik. Waktu itu masih kafir ya. Suraqah bin Malik ini ingin ngejar Nabi SAW untuk mengejar 100 ekor unta yang dijanjikan oleh Abu Sufyan bagian nangkap Nabi SAW. Maka kudanya tenggelam, dia pun jatuh dari kudanya sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan, wahai Muhammad, berikan saya keamanan. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, tuliskan kertas buat dia, aman. Ya, amankan dia, disimpan dalam kertas tersebut. Suraka ini masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Tapi waktu dia terima surat, kata Nabi begini, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau menggunakan dua gelangnya Kisra? Lalu Kisra yang terkenal, raja terkenal. Samalah, bagaimana perasaanmu kalau kamu menggunakan misalnya jasnya Obama? Kayak raja, dianggap presiden Amerika, negara adikuasa. Jasnya artinya diambil jabatannya, dia seperti apa ya? Waktu itu simbol Raja Kisra itu dua gelang emas yang besar. Dan tidak ada yang bisa pakai kecuali dia, karena badannya besar. Itu berat, gitu kan? Itu simbolnya dia. Maka Nabi SAW berkata kepada Suraka, Suraka itu masih kafir. Ya, dia mau coba bunuh Nabi tapi gak berhasil, kudanya tenggelam, dia pun jatuh tenggelam ke tanah. Sampai dia minta keamanan, baru dia keluar, bisa keluar, gitu kan? Lalu diambil kertas yang nanti pada saat pembebasan kota Mekah dia perlihatkan, ini pernah saya terima dari Nabi kalian. Setelah itu dia masuk Islam. Tapi waktu sebelum dia tinggalkan tempat, waktu dia kejar Nabi itu, Nabi bilang, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau di kedua tanganmu nanti kamu pakai gelangnya Kisra? Dia masih kafir, gitu kan? Maka kata Suraka, wahai Muhammad, Kisra anu sinwan, Kisra yang sekarang ini di raja ini, saya pakai gelangnya. Kata Nabi SAW, iya. Udah, Suraka diam aja. Antara percaya dengan tidak gitu. Udah, di zaman Umar bin Khattab, waktu sudah menang tadi, pasukan muslim sudah menang, dan merebut Persia secara lengkap semuanya gitu kan. Sampai akhirnya lahirlah ulama-ulama besar di Persia seperti Imam Bukhari. Itu kan dari sana, Imam Muslim. Itu semua orang ulama-ulama besar dari negeri Persia. Men. Karena Imam Bukhari kan dari Bukhara, Bukhara itu Rusia. Kalau Imam Muslim itu dari Naisabur, Naisabur juga wilayah Persia, gitu kan. Rata-rata Imam Nasa'i, Abu Daud, itu semua bukan dari Jazirah Arab mereka. Mereka dari wilayah Persia. Jadi sebab ekspansinya Umar bin Khattab tadi itu, akhirnya masuk Islam mereka secara massal, di antara anak cucunya lahirlah ulama-ulama besar, gitu kan. Baik, pada saat itu beberapa mujahidin bingung mau diapain nih. Ada beberapa ghanimah yang tidak tahu mau diapain, termasuk mahkotanya Kisra, gedlangnya Kisra, karpetnya, singgasananya. Mau diapain nih kalau dibagi ke 11.000 mujahid, mau dibagi bagaimana? Mau dipecah-pecah kan enggak mungkin, gitu kan. Akhirnya mereka sepakat, udah deh, kita cukup aja dengan tanah-tanah yang sudah kita dapatin, ini kerjasama sama masyarakat setempat itu sudah kaya raya, gitu kan. Baik, yang ini kita kirim aja ke Madinah. Biarin Umar yang bagi deh. Maka dikirimlah karpet itu, dikirim gelangnya Kisra. Begitu tiba depannya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab langsung tersenyum dan mengatakan, begitu cintanya mereka dengan dunia. Artinya waktu lihat singgasananya dengan permata-permatanya segala, Umar bin Khattab duduk di tanah. Mungkin tidak pakai alas kaki, tidak pakai alas lagi untuk duduk. Biasa masjidnya Nabi itu tidak ada karpetnya. Tanah aja biasa. Sampai kalau turun hujan di Madinah, disebutkan dalam beberapa riwayat, sahabat itu melengket tanah di dahi mereka. Karena enggak ada di zaman itu, enggak ada keramik, enggak juga mereka pakai karpet. Masjid loh, tempat ibadah, apalagi rumahnya Umar bin Khattab, rumahnya biasa, tanah biasa, tanah liat, enggak ada apa-apa. Jadi waktu Umar lihat singgasananya, permata-permata, mahkotanya, karpetnya yang waktu dibuka sampai Masjid Nabawi enggak cukup. Gitu kan waktu itu, dibuka, dihaparkan di lapangan tuh karpetnya. Dilihatin kepada muslimin, ini lihat nih kekayaannya mereka yang sudah terebutkan oleh orang Islam, Allah wariskan kepada kita, itu kan karena jihad. Langsung Umar mengatakan, subhanallah, begitu cintanya mereka sama dunia sampai betul-betul seperti enggak akan tinggalin dunia dengan mahkotanya, dengan ini kan membuat kesombongan, itu kan. Nah, orang Islam tahu itu akan ditinggalin untuk apa, yang penting buat malah kesempatan dibuat amal jariah. Umar bin Abdul Aziz itu waktu didatang ke, kereta kencana, salah satu cucunya Umar bin Khattab nanti jadi khalifah ya, tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah, dinasti Umayyah itu. Waktu diantar kereta kencananya, dia untuk apa, dia tanya. Ini untuk dampingin ada. Enggak usah, jual aja. Dia bilang, jual uangnya masukkan ke Baitul Mal, berikan kepada muslimin. Jadi enggak mau gitu. Akhirnya Umar bin Khattab membagi-bagi. Kata Ali radhiyallahu anhu, karpet Kisra dipotong-potong oleh Umar. Jadi karpet Kisra itu dipotong pakai pedang. Enggak ada mau potong pakai apa? Di pedang pokok, dan saya mendapatkan ya ukuran dia bisa sholat dengan istrinya. Mungkin kalau kita sekarang kali 3x3 meter kali ya, ukuran dapat potongan Ali. Dan Ali mengatakan itu pun saya menjualnya dengan nilai berapa puluh dinar gitu. Artinya sampai ratusan juta harganya kalau rupiah sekarang. Karena mahalnya gitu. Nah kemudian waktu melihat dua gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat mengatakan, mana Suraka bin Malik? Ingat tadi Suraka bin Malik siapa ini? Hah? Yang dijar Nabi tadi waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ini diikutin gak? Jangan saya ngomong, ya ngangguk-ngangguk aja nih. Nah, akhirnya saya cerita dari tadi gak nyambung. Nyambung, baik. Jadi Suraka bin Malik ini yang tadi ngejar Nabi waktu dari Mekah ke Madinah, kemudian dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah kan. Nah di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup. Maka Umar bin Khattab waktu melihat tuh gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat bilang. Umar bin Khattab bilang, mana Suraka bin Malik? Dipanggil. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, wahai Suraka, ini dua gelangnya Kisra. Pakai di tanganmu sekarang. Disuruh pakai, gitu kan. Kemudian keliling kota Madinah dan sampaikan kepada umat Islam semua apa yang Nabi SAW sampaikan pada kamu. Maka Suraka sambil menangis nih, pakai gelang itu keliling kota Madinah. Rasulullah cerita kepada saya bahwasanya, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau pakai gelangnya Kisra? Ini saya pakai benar gitu. Untuk membuktikan benarnya sabda Nabi SAW. Jadi keliling kota Madinah, orang Madinah semua jadi terhebohkan. Berita tersebarkan, ternyata Nabi sampaikan benar. Dan Suraka dapat tuh, Umar kasih tuh gelang emas, banyak, berat. Karena sabda Nabi SAW tadi. Jadi itu diantara bukti-bukti. Dan ini berhubungan dengan masalah Kisra. Dan akhirnya kerajaannya betul runtuh gitu kan. Kemudian yang ke-8, doa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas. Abbas ini paman Nabi ya. Abbas. Jadi ada 4 paman Nabi yang sempat hidup gitu kan. 4 paman Nabi yang sempat hidup waktu Nabi dinobatkan menjadi nabi. Ada 4 orang, 2 masuk Islam, 2 kafir. Pada masa penobatan Nabi SAW jadi nabi. Nabi SAW itu kan punya paman dan tante itu 16 orang. 6 perempuan, 10 laki-laki. Termasuk ayahnya beliau sendiri Abdullah. Tapi semuanya itu mati. Dari 16 ini cuma tinggal 5 yang hidup waktu Nabi SAW dinobatkan jadi nabi. Jadi Nabi sudah 40 tahun. 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah yang perempuan ini Sofia namanya. Sofia ini termasuk kakaknya Abdullah, kakaknya ayahnya Nabi SAW. Kan Abdullah anak yang paling bungsu. Nah Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Pernah dengar Zubair bin Awam? Siapa coba? Saya kasih hadiah kalau tahu. Zubair bin Awam itu salah satu dari 10 yang jamin masuk surga. Masa kalau artis hafal namanya, mertuanya, pembantunya ditahu. 10 orang jamin masuk surga enggak tahu namanya, masya Allah. Zubair bin Awam itu salah satu dari 10 sahabat jamin masuk surga. Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari sejarah mereka supaya sama-sama mereka masuk surga tanpa hisab. Mau enggak? Nah, cuma 2 orang. Yang lain berarti mau hisab dulu ya. Silakan, kalau saya mau gak dihisab. Empat paman Nabi. Jadi tadi 1 perempuan Sofia, itu yang sempat masuk nama sakit, itu ibunya Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini adalah sepupu Nabi SAW. Kemudian 4 paman Nabi, 2 kafir, 2 masuk Islam. Yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Tidak ada siaran ulang. Habis ngobrol. Ayo. Bapak-bapak lihat tuh. Bapak gak ada protesnya. Ibu-ibu protes terus. Nih. 2 paman Nabi yang masuk Islam. Abbas dan Hamzah. Ini kalau di kampus nih saya buat soal ujian. Gagal saya suruh ulangin. Baik, yang 2 lagi meninggal dalam keadaan kafir, Abu Talib, dan 1 lagi turun surah atas namanya siapa? Abu Lahab. Ini paman kandungnya Nabi. Jadi ada 4 yang menemui Nabi atau mendapatkan masa penobatan jadi Nabi umur 40 tahun tuh, 2 beriman, 2 kafir. Hamzah dan Abbas yang beriman, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kafir. Tantanya. Itu ibunya Zubair bin Awam. Jadi 5 orang ini sebenarnya yang dapat masa penobatan Nabi dari 16 orang bersaudara ya. Kan sudah dibilang masuk Islam dari perempuan. Satu. Ini kayaknya ibu-ibu ini harus pagi nih kuliahnya, jangan siang. Siang udah enggak connect. Baik, sudah. Nanti ada saatnya ruqyah. Di sini dikatakan, jadi salah satu dari paman Nabi ini Abbas, dia masuk Islam dan dia punya anak yang terkenal Abdullah bin Abbas. Kan gitu. Ada 4 sahabat Nabi yang dikenal dengan 4 ulamanya sahabat semuanya Abdullah. Mau tahu enggak namanya? Bayar. Bayar dengan doa. Enggak mau hamsarial. Yang 4 sahabat Nabi semuanya Abdullah. Semuanya ini jadi ulamanya sahabat. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Ini yang nanti kita bahas nih sebentar. Yang kedua Abdullah bin Umar. Jangan lagi bilang cepat, ini Abdullah sama aja tulisannya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Kalau disuruh ulang, saya udah ulangin semua, jangan protes lagi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Tahu enggak Amr bin As itu siapa? Loh, kok tanya saya kembali? Amr bin As itu siapa? Itu sahabat Nabi yang menjadi gubernurnya Mesir. Amr bin As yang saya ceritain, ingat enggak? Yang Amr bin As waktu pertama menembus Mesir, pertama sekali memasukkan Islam di Mesir, Amr bin As. Anaknya beliau Abdullah itu salah satu ulamanya sahabat, dikenal dengan 4 Abadilah, 4 Abdullah yang terkenal nih. Amr bin As ini yang pernah, masih ingat yang saya bilang, waktu dia pertama masuk ke Mesir, kemudian sungai Nil sempat surut airnya, habis waktu tahun pertama dia memimpin gubernur di Mesir. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Mesir waktu itu bilang, wahai gubernur, wahai wali, itu tuh Umar bin Khattab jadi khalifah ya. Biasanya kami dulu sebelum masuk Islam, kami setiap tahun mengalami yang sama, tapi kami lemparkan tumbal anak gadis ke sungai Nil, nanti keluar lagi tuh airnya. Amr bin As ketawa dengar itu. Tradisi jahiliyah. Apa hubungannya manusia dilempar kemudian air keluar? Jadi itu permainan setan-setan yang ada di sekitar situ. Memang mereka bisa menutup air itu, bisa saja permainan setan-setan itu. Maka menyuratlah Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tulis surat, tapi suratnya ini tertuju untuk sungai Nil. Jadi Umar bin Khattab bilang, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Disuruh Amr bin As bacain itu suratnya. Begitu tiba di sungai Nil, Amr bin As baca, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir dengan izin Allah Al-Jabbar, yang maha perkasa, Al-Qahar, yang maha kuat, maka mengalirlah atas nama itu. Tapi kalau seandainya selama ini kau mengalir dan kau tertahan karena tumbal yang dilempar kepadamu, jangan kau mengalir selamanya, kata Umar. Maka kata Amr bin As, terjadi keajaiban. Semua air sungai Nil keluar kembali. Dan semenjak itu gak pernah surut lagi. Nah ini biasa gitu permainan setan. Setannya jadi pada lari ketakutan. Gitu kan. Jadi setan itu subhanallah lemah sekali ya. Jadi kalau bapak ibu merasa terganggu nih, jalan terus merinding, bilang, kalau kalian tetap mengganggu saya akan minta kepada Allah untuk mengusir kalian. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Itu pada lari tuh. Pada digebukin sama malaikat. Jadi ada beberapa teman yang pernah meruqyah, itu pengakuan jinnya. Jadi dia bilang, ini orang ini suka baca a'udzu billahi minasyaitonirrajim sampai banyak orang-orang yang pakai baju putih gebuk-gebukin kami, kata setannya. Jadi malaikat pada datang, kalau kita bilang a'udzu billahi minasyaitonirrajim, berarti kita minta Allah yang ambil alih tuh. Allah utus pasukannya, dia digebukin deh. Bukan urusan kita, kita enggak usah interaksi sama setan. Dia ganggu sedikit, usir. Dan kita enggak boleh ngomong, enggak boleh teman, enggak boleh nikah, enggak boleh makan, enggak boleh apa-apa, datang usir. Gitu kan, kita enggak boleh interaksi sama mereka. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas, kita kembali kepada bahasan ini, sudah terlalu jauh. Amr bin As lagi kemana-mana. Baik. Abdullah bin Abbas ini salah satu dari 4 ulama'nya sahabat tadi. Nah, Abdullah bin Abbas secara khusus, sebab dia jadi ulama'nya sahabat, itu justru karena doa Nabi SAW. Jadi karena pengaruh doa Nabi SAW. Dikatakan sini, doa beliau untuk Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, agar menjadi orang yang faqih. Apa itu faqih? Orang yang paling faham agama. Di dalam agama. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulama bagi umat Islam. Ingat ya, kalau sahabat dan ayahnya juga sahabat, dibacanya radhiyallahu anhuma untuk mereka berdua, karena anak dan ayahnya. Seperti Abdullah sahabat, Abbas sahabat, berarti radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, Abdullah sahabat, Umar juga sahabat radhiyallahu anhuma. Jadi gitu. Abdullah bin Amr bin As sama. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bukan orang masuk Islam. Ya. Enggak, jadi Abdullahnya saja, ayahnya enggak. Dan ada beberapa sahabat memang yang ayahnya meninggal dalam keadaan kafir ya. Seperti Abu Bakar itu, nama ayahnya Abu Quhafah, itu meninggal dalam keadaan kafir. Umar bin Khattab, Khattab itu meninggal dalam keadaan kafir. Utsman bin Affan, Affan itu dalam keadaan kafir. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib itu kafir. Ngerti enggak? Jadi itu bukan satu hal yang baru, memang tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Abdullah bin Abbas ini saking rajinnya menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di belakang rumahnya Nabi itu ada sebuah tempat namanya Suffa. Sudah pernah saya sampaikan, itu sekarang kurang lebih ditinggikan dari tanah ya, keramik masjid itu mungkin sekitar setengah meter, satu meter ya. Setengah meter lah ya, lebih tinggi dari tanah, terus dipasang, diwarnain sendiri warna merah. Untuk mengenang memang di situ tempat dulu Ashabus Suffah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tradisi beliau, beliau menyiapkan di belakang rumahnya itu kan ada tempat khusus menampung para penuntut ilmu. Jadi sahabat itu juga berkelas-kelas ya. Ada sahabat yang memang tiap hari sibuk hadiri Nabi. Tiap hari. Jadi bukan cuma ngaji. Jadi mereka duduk di belakang rumah Nabi, nanti Nabi yang biayai makannya, minumnya, mereka cuma duduk. Wahyu turun, yang paling pertama Nabi temuin mereka. Jadi mereka nanti yang nyebarin ke orang lain. Karena kan pada saat wahyu turun itu tidak mungkin semua sahabat lagi ngumpul. Kadang-kadang ada wahyu turun di hari Jumat, pada saat Nabi lagi khutbah, ya itu berarti semua bisa dengar gitu kan yang hadir. Ada juga mungkin pada saat peperangan, pasukan semua dengar, wahyu lagi turun, itu lain. Tapi kalau misalnya wahyu lagi turun, cuma ada 1-2 orang sahabat, ya 1-2 orang ini yang Nabi sampaikan, nanti mereka sebarin, gitu kan. Nah, di antara yang sibuk dengan itu namanya Ashabus Suffah. Orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW, di antaranya 4 Abdullah ini, yang tadi kita sebutin. Juga masuk di dalamnya Abu Hurairah, Zaid bin Harithah, gitu kan. Abdullah ibn Zubair. Ada sahabat-sahabat ya, memang yang nama-namanya terkenal lah. Anas ibn Malik, Jabir bin Abdullah. Nah ini nama-nama sahabat yang paling banyak kalau kita baca hadis pasti dari Anas ibn Malik, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar. Memang mereka yang paling banyak nyampein hadis. Karena memang mereka kerjanya itu tiap hari. Bahkan kalau Nabi SAW keluar, mereka ikutin dari belakang. Mereka ceritakan bajunya Nabi begini, cara jalannya Nabi begini, Nabi pakai tongkat, Nabi pakai... Diceritain sama mereka. Jadi mereka-mereka ini kelas sahabat yang dianggap ulamanya. Karena memang sibuk dengan itu. Makanya Abu Hurairah itu cuma dihitung berapa waktu saja masuk Islam. Tapi luar biasa meriwayatkan hadis. Karena tiap hari dalam 24 jam itu ngontrol Nabi, ngapain nih? Nabi ucapin apa? Langsung dia ikutin, itu langsung disampaikan sama dia. Ada sahabat yang tidak ketemu Nabi kecuali di 5 waktu sholat saja, azan ke masjid, selebihnya aktivitas biasa, gitu kan? Ini juga kalau bertepatan ada wahyu turun mereka dengar, tapi beda dengan Ashabus Suffah tadi yang pertama. Ada sahabat yang tidak ketemu sama Nabi kecuali sallallahu alaihi wasallam cuman sejumat, hari Jumat saja, karena tempat tinggalnya jauh di luar kota Madinah misalnya, cuma Jumat dia datang. Sama orang tinggal di Bandung, Jumat datang ke Jakarta sholat di Istiqlal misalnya, nah gitu. Selebihnya dia sholat di Bandung. Nah, kurang lebih ada sahabat yang begini, Jumat saja ketemu Nabi. Ada yang tidak ketemu Nabi kecuali dalam peperangan. Kalau Nabi lagi kumandangkan perang, tersebar berita, dia datang. Nah ini cuma ketemunya, mungkin kalau 6 bulan sekali Nabi perang, ya 6 bulan sekali. Pokoknya intinya pada saat peperangan saja. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW pada saat umroh dan haji saja. Ada yang ketemu dengan, ini sudah 5 tingkat ya. Ada yang juga yang ketemu dengan Nabi SAW hanya sekali seumur hidup. Datang, ucapin syahadat, pulang. Udah. tapi tetap terkategorikan sahabat. Nah biasanya mereka-mereka yang cuma ketemu Nabi sesekali, apalagi sekali seumur itu, mereka tidak ada meriwayatkan hadis. Kecuali memang pas datang, dia dengar Nabi sampaikan hadis, lalu dia sampaikan, mungkin. Tapi hadis yang dia dengar saja pada saat itu. Beda dengan kasus Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, yang memang hadisnya bisa dikatakan ribuan, gitu kan, yang mereka sampaikan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadahnya sambil mengatakan, liyuhanni'akal ilm, semoga Allah tanamkan di dalam hatimu ilmu. Maka betul terjadi, Abdullah bin Abbas di zaman sahabat dia sudah terkenal dengan memiliki tafsir Jalalain yang sampai sekarang dipegang, ada tafsir. Jadi seperti Abdullah bin Abbas ini, kalau ada sahabat yang bingung ayat ini turun kapan nih, gitu kan, apa sebab turunnya, maksudnya apa, datangnya ke Abdullah bin Abbas, sampai dikenal dia sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat. Tapi intinya Abdullah bin Abbas ini menjadi seperti itu justru karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah mukjizat kan itu, dan itu terbukti. Nah, buktinya juga sampai kita sekarang, kalau di kalangan sahabat kan Abdullah bin Abbas terkenal, kalau kita sekarang tidak pernah ketemu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi terbukti pemahaman-pemahaman agama yang sampai ke kita itu hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Itu berarti memang berkah dari dua itu sampai ke kita sekarang masih kita pelajarin hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kesembilan, makanan dapat menjadi banyak berkat doa beliau, sehingga makanan sebanyak 2 mud 1,35 kg gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang. Jadi Nabi SAW seringkali memang dalam beberapa kejadian riwayat sahih, beliau dengan izin Allah memperbanyak makanan. Memperbanyak makanan. Ini perlu diketahui ya, karena banyak orang Islam tahunya Nabi Isa itu bisa hidupkan orang mati, bisa sembuhkan orang buta, bisa sembuhkan orang tuli. Kesannya Nabi Muhammad gak punya mukjizat seperti ini. Ada, banyak sekali. Dan sudah saya bawain buku kan, Sahih Mukjizat Nabi kan. Sudah dimiliki belum? Cuma 2 orang. Gak serius. Yang sudah punya juga 2 orang ini udah baca belum? Sudah saya ajar cara bacanya loh. Bagaimana caranya? Buka plastiknya, baca daftar isinya, kemudian cari judul yang paling menarik ditandain, sebelum taruh di rak buku baca dulu judul yang menarik itu 10 menit saja. Itu saja. Jalanin coba. Nanti buku itu biasanya satu buku begini itu pasti dia bersambung judul satu sama judul yang lainnya dari bab ke bab. Nanti kita jadi pengen tahu dengan 10 menit baca. Tapi kalau ibu beli taruh di rak, nah ini jadi masalah. Bisa 1 tahun gak dibuka. Baik. Di antara kisah, masih ingat kisah Jabir bin Abdullah di Khandaq ya? Masih ingat? Jabir bin Abdullah yang Nabi SAW memperbanyak makanan, yang istrinya menyembelih kambing sama 1 sak ya, 2,5 kilo gandum, yang akhirnya bisa memberikan makan 1,000 orang. Memberikan makan 1,000 orang. Ini yang baru-baru ikut, mohon maaf ya. Kecuali yang lama sepakat untuk diulangin. Mau diulangin gak? Ibu Imas aja deh yang punya rumah. Mau diulangin bu? Kisahnya? Sudah. Jawabannya bapak sudah. Biar penasaran, nonton aja nanti di YouTube ya. Baik, intinya Nabi SAW bisa memperbanyak makanan dengan izin Allah SWT, dan itu dengan doa beliau. Dengan doa beliau. Seringkali Nabi SAW mempraktikkan dengan menyentuh makanan tersebut dan akhirnya mencukupi jumlah sahabat yang membutuhkan itu. Yang ke-10, air menjadi banyak berkat doa beliau juga. Ketika para sahabat kehausan di waktu peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nama sebuah lokasi ya, antara Mekah sama Madinah, tapi lebih dekat dengan Mekah. Waktu Nabi SAW mau umroh satu waktu, gitu kan, ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka tidak boleh masuk. Dan akhirnya terjadi kesepakatan Hudaybiyah pada saat itu, yang mengingatkan umat Islam sama orang musyrik Mekah tidak boleh berperang 10 tahun. Kemudian mereka tidak boleh masuk Mekah pada saat itu, dan mereka ya, boleh masuk Mekah mulai tahun depan selama 10 tahun. Aman, gak ada masalah. Akhirnya para sahabat pun ya sepakat dengan orang-orang Quraisy dengan poin-poin itu, walaupun pertamanya mereka sempat tidak terima kan itu, karena seakan-akan memihak kepada orang kafir. Masa kita sudah keluar pakai ihram, sudah tinggal berapa langkah masuk Mekah ditahan, apa alasannya? Jadi kan, tapi seperti itulah Nabi SAW melarang, termasuk Umar bin Khattab waktu itu sangat benci sama orang-orang kafir Quraisy nih. Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah perangin aja mereka, biarpun kita pakai baju ihram, nggak usah dibiarin gitu. Kenapa kita harus ngalah? Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Umar, pasti Allah akan memenangkan agamanya. Artinya nggak usah buru-buru. Wahyu menyampaikan kepada saya untuk mengiyakan kesepakatan itu. Sampai-sampai sahabat itu saking inginnya berperang, tidak mau pulang ke Madinah atau umroh saja. Umroh dulu baru pulang. Apa yang terjadi biarin ya Rasulullah. Sampai-sampai waktu Nabi SAW mengatakan, Allah sudah perintahkan wahyunya untuk kalian pulang ke Madinah. Cukurlah rambut kalian. Nggak ada yang mau cukur rambutnya. Bukan karena bangkang pada Nabi SAW ya, tapi ya siapa tahu ada wahyu lain turun, perang deh gitu. Karena maunya perang, mangkel benar, sudah mau sampai ke Mekah tinggal berapa langkah. Hudaybiyah itu mungkin cuma 80 kilo atau sekian lah dari Mekah itu. Itu sudah dekat sekali. Dari Madinah kan 400 kilo lebih. Nah mereka sudah mau masuk, sementara suku-suku Arab yang lain dibolehkan masuk oleh Quraisy, khusus orang Islam gak boleh. Maka mereka jengkel pada saat itu kan. Akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam kemahnya. Kebetulan waktu itu yang ikut dalam perjalanan itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW kalau mau keluar biasanya ya mengacak nama-nama istrinya, siapa yang keluar lalu beliau memilihnya gitu kan. Ya, pada saat itu Ummu Salamah yang betul-betul memang dari istri Nabi yang paling dewasa dan tua itu adalah beliau. Maka di sini dikatakan salah satu fadilahnya Ummu Salamah itu terlihat pada saat Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW masuk, Nabi lagi keadaan bingung duduk dalam kemah. Kata Ummu Salamah, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya takut azabnya Allah turun pada sahabat-sahabatku. Karena saya perintahkan mereka tahallul, cukur rambut, mereka belum kerjakan. Allah sudah perintahin, gitu kan? Mereka masih berharap turun wahyu lagi. Udah deh perang aja, gitu kan? Akhirnya Ummu Salamah mengatakannya, Rasulullah, mulailah dari diri Anda sendiri. Coba Anda yang cukur depan mereka. Ya, insya Allah itu akan diikutin. Nabi SAW mengatakan, pendapat yang baik. Beliau pun keluar, panggil tukang cukur, dicukur. Waktu mereka melihat Nabi cukur kepalanya, saking takutnya para sahabat sampai mereka saling mencukur, dan ada di antara mereka yang kepalanya terluka. Gitu kan. Jadi kalau Nabi sudah cukur berarti gak mungkin salah. Tadi kan Nabi perintahin tapi Nabi sendiri belum cukur gitu kan. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Tapi waktu itu terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nah terjadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, air habis. Gak ada lagi air. Jadi pada saat Nabi SAW sudah mau suruh pulang ke Madinah, ada air satu kendi dikeluarin, Nabi mau wudu untuk sholat. Waktu mau dituangin, semua sahabat nih, 1000 orang ngumpul semua. Kayak kesannya nunggu. Nabi bingung, ada apa nih? Kenapa kalian ngumpul seperti ini? Kata Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini, dia bilang, ya Rasulullah, kami gak punya air lagi, baik untuk minum ataupun wudu, kecuali kendi Anda itu. Jadi Anda selesai, kami akan berebut. Ini 1000 orang mau berebut, bagaimana dengan satu kendi? Bisa perang-perangan sahabat nanti. Maka Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan memasukkan tangannya ke dalam bejana atau bejana mungkin waktu itu, bukan kendi ya. Dimasukin, kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, kami menyaksikan dari telapak tangan Nabi keluar air. Sampai tumpah-tumpah. Dan sahabat waktu itu sudah faham, ini mujizat. Mereka sudah gak ragu, mereka pada ambil kendi-kendinya diisiin untuk minum air sampai penuh semua. 1000 kendi nih. Satu orang menghadukan di 1000 kendi. Kemudian dia bilang, kami semua berwudu 1000 orang untuk wudu sholat gitu kan. Setelah selesai baru Nabi SAW angkat tangannya, air itu masih belum berkurang. Nah ini berarti ya Nabi SAW memiliki mukjizat dengan memperbanyak air pada saat itu yang keluar dari telapak tangan beliau. Di sini malah disebutkan padahal jumlah mereka mencapai 1500 orang. Jadi ahli sejarah memang ada yang mengatakan 1000 sampai 1500, berselisih antara mereka jumlahnya. Yang ke-11, Isra dan Mi'raj. Isra berarti berjalan malam hari dan Mi'raj berarti naik ke atas. Ya, setiap istilah Mi'raj berarti naik ke atas. Isra Mi'raj yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina lalu naik ke langit yang paling tinggi hingga Sidratil Muntaha. Pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya dalam keadaan belum dingin atau masih hangat. Jadi dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, telah datang kepadaku ya, pada saat aku sedang tertidur. Jadi ada dua riwayat, yang satu mengatakan aku tertidur di Masjid Haram Mekah, Yang satu mengatakan aku tertidur di atas ranjangku. Nah, kebetulan Syekh Abu Bakar mengangkat riwayat di sini yang di atas ranjangnya. Lalu aku melihat ada malaikat datang kepadaku yang membawa seekor kuda yang berwarna putih dan memiliki sayap, yang aku disuruh untuk menungganginya. Dimanapun kuda itu memandangkan matanya, di sana kakinya sudah sampai. Jadi cepat sekali, begitu kudanya lihat sana sudah di sana, terus gitu. Dan saya dibawa pada malam itu, ya, oleh malaikat dan kuda tadi ke Palestina. Lalu saya kemudian sholat di Palestina yang diikuti dengan para nabi-nabi. Ada riwayat mengatakan ruhnya para nabi-nabi Allah kumpulin lalu sholat bersama Nabi SAW. Bagaimana, Allahu a'lam. Itu kasus memang Allah berikan satu mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian saya dimi'rajkan ke langit dari sana. Lalu saya kemudian naik ke langit pertama. Saya menemukan para malaikat, kemudian ditemukan nabi, gitu kan. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, gitu kan. Sampai beliau mengatakan, saya melihat di langit ketujuh ada seseorang, sosok orang yang mirip dengan saya, gitu kan, yang mirip dengan nabi kalian ini. Lalu saya bertanya pada Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah ayahmu Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh, gitu kan. Itu diantara kisah-kisahnya. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ringkas ceritanya, kemudian Jibril alaihissalam berubah menjadi poster aslinya bagi malaikat Jibril yang memenuhi langit dan memiliki 600 ekor sayap, berubah di depan matanya Nabi SAW. Maka ini yang kedua kali Nabi melihat Jibril dengan poster aslinya. Yang pertama pada saat turun dari Gua Hira, setelah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jibril kan datang dengan seperti sosok manusia saja. Waktu Nabi turun dari Gua Hira ketakutan menuju ke rumahnya, di tengah jalan di padang pasir, Jibril panggil alaihissalam dari langit mengatakan, wahai Muhammad, kau Rasulullah, saya adalah Jibril. Lalu Nabi angkat kepalanya ke langit, kata Nabi SAW, seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril. Timur, barat, utara, selatan, semua penuh. Dan Jibril, Allah karunia 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Jibril adalah makhluk yang sangat besar, rajanya para malaikat. Dan Jibril termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama, sosok makhluk Allah yang tidak akan mati. Memang dia tidak mati. Jadi pada saat kiamat pun terjadi, ada beberapa makhluk Allah yang tidak meninggal, termasuk Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat ini ada jawaban atau ada sepakatan ulama mengatakan tidak mati. Jibril rajanya para malaikat, Mikail adalah tangan kanannya, yang itu menterinya atau mungkin wakilnya kalau presiden ya. Kemudian ada Israfil yang meniup sangkakala. Jadi dia meniup, dia tidak hancur, dia tidak mati. Yang lainnya musnah semua. Termasuk yang tidak mati adalah malaikat-malaikat delapan pemikul arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Karena singgasana Allah dipikul oleh delapan malaikat. Kemudian seluruh malaikat penjaga surga yang dipimpin oleh Ridwan dan seluruh malaikat penjaga neraka yang dipimpin oleh Malik. Nah, ini malaikat-malaikat yang tidak mati dan seluruh penghuni surga, bidadari dan bidadara juga tidak akan terkena tampiasan dari sangkakala tadi yang bisa mematikan. Karena pada saat ditiup, Allah mengatakan semua yang di langit dan di bumi ini akan mati kecuali yang Allah inginkan. Maka Jibril termasuk di sini alaihissalam. Baik, intinya Jibril di Sidratul Muntaha berubah jadi malaikat lagi. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya cuma ditugaskan mengantar kamu sampai di sini. Dan kalau saya melewati Sidratul Muntaha ini sejengkal saja, maka saya akan hangus terbakar. Maka Jibril pun alaihissalam mengantar sampai di situ. Dan Nabi SAW melewatin Sidratul Muntaha dengan izin Allah. Lalu Nabi SAW melihat cahaya yang sangat terang, tapi tidak melihat Allah. Karena di atas Sidratul Muntaha masih ada ciptaan Allah. Apa itu? Masih ingat gak? Di bawahnya arsy masih ada laut, air, ya, lautan. Lautan yang sangat luas, kemudian di atasnya baru ada singgasananya Allah. Baik, intinya pada saat itu Nabi SAW melihat cahaya yang sangat terang dan belum ada riwayat yang menjelaskan beliau lihat singgasana dan Allah. Cuma dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan Anda pada saat itu? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Waktu itu saya lihat Allah cahaya di atas cahaya, cahaya yang sangat terang, gimana sih? Enggak bisa, kita enggak mampu melihatnya. Seperti itu Allah perlihatkan Nabi SAW, jadi belum bisa melihatnya. Makanya Allah ceritakan dalam surah An-Nur, khusus cahayanya Allah SWT itu diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, inti sarinya adalah Nabi SAW mendengarkan suara yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi SAW menerima, turun sampai ke langit kelima, ketemu sama Musa AS. Musa lalu di langit ke-6. Ya, Musa AS mengatakan, wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu kasih? Sholat umatku 50 waktu. Kata Musa, wahai Muhammad, umatku dulu masih lebih kuat dari umatmu. Tapi kalau umatku terima perintah ini, dia tidak akan bisa jalankan. Minta kepada Allah agar diringankan. Memang umat-umat pengikut Nabi Musa dulu, kalau yang beriman benar, itu luar biasa imannya. Makanya Khabbab bin Arad, salah satu sahabat Nabi itu yang pernah saya ceritain, dia waktu datang ke dekat Ka'bah habis disiksa oleh Quraisy, dia buka bajunya. Di belakangnya ini, di sebelah tulang ekor tulangnya ini, itu ada bolong dari atas sampai ke tulang ekornya, bolong gitu. Kayak kena luka bakar dan ke dalam gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, lihat nih orang Quraisy buat apa sama saya? Minta kepada Allah kemenangan. Gitu kan? Maka pernah di zaman Umar bin Khattab ditanya, wahai Khabbab, kau diapain sama orang Quraisy sampai seperti itu, bolong luka seperti itu? Dia bilang, ditaruh batu panas yang tajam, kemudian badan saya diseret sampai melewatin batu panas dan akhirnya membuat lubang seperti ini. Jadi lubang dagingnya itu luar biasa gitu, luka bakar. Lalu kata Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, berdoalah sama Allah biar kita diberikan kemenangan, hancurin saja orang kafir nih. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, sungguh umat-umat sebelum kalian yang beriman pada Allah ditanamkan di dalam tanah, lalu dibelah kepalanya jadi dua, tetap dia tidak tinggalkan agamanya. Artinya saking kokohnya mereka yakin, gitu kan? Karena asas agama memang keyakinan, maka dia yakin. Ini contohnya, gitu kan? Baik, Nabi Musa AS membahasakan tadi karena memang mengetahui keadaan umatnya yang dulu memang kuat, gitu kan? Kalau mereka yakin luar biasa, gitu kan? Maka Nabi SAW pun kembali kepada Allah minta lagi. Ya Allah, ringankan, dirangin 5, jadi sisa 45. Kembali ke Musa. Musa lagi bilang, masih berat wahai Muhammad. Kembali lagi, pokoknya dikurangin 5 terus sampai sisa 5 saja yang kita kerjain sekarang. 5 aja masih susah buat, gitu kan, kerjain, males. Berarti Nabi Musa benar tuh, gitu kan. Apalagi kalau 50 waktu. Kalau 50 waktu tuh dibagi 24, itu bisa per berapa menit sekali kita harus sholat gitu. Gitu kan. Tapi akhirnya Nabi SAW mengatakan pun waktu Nabi Musa tanya lagi, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW, 5 waktu sholat. Kata Musa, minta lagi diringankan, masih berat. Gitu kan? Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhanku. Gak mau, saya gak bisa lagi, udah 5. Akhirnya terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu, tapi saya akan berikan pahala 50 waktu. Gitu kan? Jadi ini karunia lagi untuk Nabi Muhammad SAW. Turunlah beliau kembali ke bumi sama Burak tadi, gitu kan? Pada saat beliau turun, itu sudah mulai agak terang, tapi belum terbit matahari lah ya, awal-awal seperti subuh menjelang syuruk, gitu kan? Jadi sudah samar-samar kelihatan. Nabi SAW kembali ke Palestina lalu kembali ke Mekah. Nah, waktu beliau mau kembali ke Mekah, itu beliau sempat lihat di atas Burak, Allah dengan izinnya memperlihatkan Nabi SAW ada kafilah Quraisy. Ada kafilah Quraisy, sekelompok unta dan orang-orang yang sedang jalan mau menuju ke Mekah dari Palestina. Gitu kan? Jadi jalur itu yang dilalui Nabi SAW. Tapi Nabi lagi di atas gitu. Maka Nabi SAW melihat mereka kehilangan unta. Maka Nabi berteriak dari atas mengatakan, karena dari atas kelihatan. Nabi SAW mengatakan, unta kalian di sebelah sana. Orang-orang Quraisy ini dengar suara tapi nggak tahu dari mana. Dan akhirnya mereka ikutin panduan suara Nabi, mereka temukan untahnya. Kan orang kalau dari atas pesawat atau helikopter kan kelihatan tuh. Misal contoh ini di atas buraknya. Kemudian Nabi SAW sempat turun dan memeriksa bejana air mereka. Gitu kan? Dan di unta mereka yang paling depan itu ada seperti gumpalan kain yang dibuat itu berwarna merah. Yang diikatkan di leher untahnya. Lalu Nabi SAW pergilah kembali ke Mekah. Nah, diceritakanlah kisah Isra Mi'raj ini oleh Nabi SAW. Awal kisah diceritakan adalah Nabi SAW waktu diturunkan dari Burak di Mekah, duduk depan Ka'bah. Terus Nabi ini masih seperti orang yang mimpi, gitu kan? Jadi beliau masih mimpi, ini apa yang terjadi semalam nih? Perjalanan yang luar biasa, terbang dengan kuda, ya kan, gitu. Kita aja kalau misalnya di rumah ini dijemput dengan pesawat di depan sini, kemudian dibawa terbang, sudah keajaiban. Pesawat yang kita mungkin sudah tahu karena kita naik, tapi kalau dijemput di depan rumah kita, dibawa pergi, dibawa pulang lagi, keajaiban luar biasa. Gimana kalau kuda bersayap dan cepat sekali? Pada zaman itu nggak ada lampu, nggak ada teknologi, nggak ada apa-apa, pasti kagum luar biasa ini, apa yang terjadi nih, gitu kan? Sampai ke Palestina dipertemukan sama semua nabi-nabi dan disepakati oleh para ulama, Baru waktu itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal seluruh wajah para nabi di Masjid Aqsa tuh, gitu kan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit dan seterusnya seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk depan Ka'bah sambil merenungi apa yang terjadi semalam nih. Datang seseorang dari pimpinan Quraisy, Abu Jahal, dekatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat kok Nabi melongo-longo depan Ka'bah, ada apa nih? Tiba-tiba dia tanya, tapi memang dengan hikmah Allah lah, Allah memang mau dia bertanya gitu kan. Dia bilang, wahai Muhammad, kenapa kamu seperti orang bingung? Kata Nabi SAW, saya semalam mengalami perjalanan Isra, kemudian saya ke Palestina, Aqsa, dan saya mi'raj ke langit. Abu Jahal begitu dengar, ini cerita bohong apa lagi nih gitu. Dia duduk dekat Nabi, dia bilang, coba ceritain hai Muhammad, apa itu yang kamu lakukan? Nabi dengan polos ceritain, datang kepada saya Jibril, malaikat, kemudian ada burak kuda bersayap warna putih terbang, oh macam-macam. Ceritain semua sampai selesai. Ketemu di langit pertama si fulan, langit kedua, terus perintah salat kembali lagi, ketemu Musa bolak-balik, kemudian sampai terusnya sampai kembali ke Mekah. Abu Jahal waktu dengar nih, langsung dia bilang dalam dirinya, ini kesempatan nih hancurin agamanya Muhammad nih. Udah pasti bohong, enggak mungkin. Bagi dia gak mesti diakal, udah gak mungkin. Langsung apa Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kalau saya panggil masyarakat Mekah ngumpul, mau gak kamu ceritain nih cerita kamu? Nabi memang tujuannya untuk berdakwah, ya baiklah, ya silahkan gitu kan, kumpulin aja. Lalu Abu Jahal pun naik di sebuah gunung, namanya Gunung Abi Kubais. Gunung apa? Jangan lupa lagi ya. Ini kalau ujian nih saya tanya bisa dapat nol. Ada Gunung Abi Kubais namanya. Posisinya gunung itu dulu, sekarang ini di Istana Raja. Orang Indonesia biasanya turun di Bab Malik Abdul Aziz ya. Di sebelahnya kan ada Istana Raja. Nah dulu di situ ada gunung namanya Gunung Abi Kubais. Nah itu gunung fungsinya, dia bukan gunung sebenarnya, bukit ya. Lebih cenderung kepada bukit. Nah dulu orang-orang Quraisy itu naik ke tempat-tempat yang terendahnya dari Abi Kubais ini lalu teriak. Kalau mau nyampein iklan informasi apa ke situ. Jadi orang sudah tahu kalau ada orang naik dilihat dari jauh berarti ada informasi nih, mereka pada ngumpul. Dengerin gitu kan. Kalau kita kan sekarang tinggal buka TV ada berita. Nah, ini orang naik di gunung dulu pada saat itu. Nah, waktu Abu Jahal naik, orang-orang lihat semua dan orang kaget Abu Jahal. Abu Jahal ini enggak pernah naik ke situ untuk iklanin sesuatu. Ada orang-orangnya dia kok tumben Abu Jahal naik. Orang pada ngumpul. Terus mereka lebih kaget lagi waktu Abu Jahal bilang, wahai Quraisy, Muhammad mau ceritakan sesuatu kepada kalian sallallahu alaihi wasallam gitu. Dengarkanlah baik-baik. Orang Quraisy semua bingung. Abu Jahal suruh dengar, belum pernah terjadi. Kapan pernah Abu Jahal suruh dengar dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malah kalau orang dengar diusir sama dia, dihukum, budaknya dia bunuh gara-gara itu kan? Kan Sumayyah sama Yasir kan orang yang pertama masih syahid dalam Islam suami istri, itu kan budaknya Abu Jahal yang dia bunuh, gitu kan? Ditusuk perutnya Sumayyah dan Yasir pun dibunuh. Tinggal anaknya hidup Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya seperti itulah. Maka Abu Jahal pun teriak dan orang-orang Mekah pada ngumpul. Nabi SAW ada di sebelah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal bilang, silakan Muhammad sampein. Tujuannya dia apa tadi? Untuk menjatuhkan. Ini kesempatan. Pasti orang semua tidak enggak percaya. Udah. Nah Nabi SAW dengan polos ceritain. Tadi malam datang kepada saya begini. Soal dari awal sampai akhir. Semua terjadi. Orang yang hadir ini orang-orang Quraisy udah tambah yakin seperti Abu Jahal ini bohong udah. Enggak masuk di akal. Perjalanan Mekah Palestina sebulan. Gimana caranya bisa dijangkau dengan satu malam pulang pergi lagi, gitu kan? Sudah gitu dengan cerita dongeng ini kalau kita kuda bersayap terbang. Enggak pernah ada kuda bersayap di bumi. Kalau pernah ada kuda bersayap, mungkin tinggal terbangnya dipermasalahkan. Ini enggak, kuda bersayap terbang, gitu kan? Jadi banyak masalahnya gitu. Makanya sering kadang-kadang saya berkelakar sama teman-teman waktu ada satu orang yang bilang, enak ya kita hidup di zaman Nabi ya, kita jadi sahabat, ditunjuk kamu di surga, kamu di surga, kan enak. Abu Bakar tunjuk kamu di surga, Utsman, Umar di surga, Utsman di surga, enak. Terus saya bilang sama teman-teman saya, iya, kalau kita jadi Abu Bakar dan Umar, kalau kita jadi Abu Lahab dan Abu Jahal, coba bapak ibu sekalian kalau kita jujur, kalau kita hidup di zaman itu, ada orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, tinggal di padang pasir, hidup sama-sama kita, makan minum satu komplek, tiba-tiba ngaku nabi, percaya gak? Makanya bersyukur sekarang itu, lahir dalam keadaan Islam. Memang Allah sudah tahu iman kita paling cocok lahir sekarang nih. Loh iya, kalau kita lahirnya dulu gak bisa. Gak bisa, susah. Ini bukan gampang zaman itu ya. Susah sekali. Baik, intinya pada saat itu orang gak percaya semua yang kafir. Ada juga yang hadir dengerin Abu Jahal ini karena Nabi yang disuruh ngomong, ada beberapa sahabat yang ikut dengar. Gitu kan? Waktu mereka dengar juga, mereka juga melongo. Benar gak ini? Nabi ceritain loh ini. Datang kepada saya kuda berwarna putih, bersayap. Kemudian ada malaikat, saya disuruh naik ke atasnya. Di mana matanya memandang, kakinya sudah di sana. Ini cerita seperti dongeng. Gitu kan? Sahabat-sahabat pun ada yang ragu. Kata Abu Jahal, sekarang nih agamanya Muhammad akan habis. Dia pikir dia berhasil. Dia turun dari gunung Abi Qubais, dia pergi ke Darun Nadwa, temui teman-temannya pimpinan Quraisy. Dia bilang, saya berhasil hancurin agamanya Muhammad. Gimana ceritanya? Gini, ceritanya semuanya. Tuh lihat orang-orang sudah pada bingung semua. Tinggal ada satu orang, hai Quraisy. Kalau kalian berhasil menggoyahkan imannya orang ini, keyakinannya tentang Muhammad, habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak ada di Mekah. Ada di kebunnya, kebun kurma di luar Mekah. Maka orang semua, kebetulan waktu Abu Jahal turun nih, ada sahabat-sahabat juga yang ngikutin Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal mau bilang nih? Pada saat didengar mau datangi kebunnya Abu Bakar, rame-rame ke sana. Abu Jahal dengan orang Quraisy dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga. Abu Jahal dengan sombongnya depan kebun Abu Bakar bilang, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar. Kenapa Abu Jahal? Ada apa? Ada apa kalian kumpul-kumpul gini nih? Kata Abu Jahal, temanmu Muhammad sudah gila. Ngaku Isra ke Palestina dengan kuda terbang bersayap. Perjalanan sebulan dan satu malam, pulang pergi lagi. Belum lagi ketemu Tuhannya. Ketemu Tuhannya saya gak percaya. Ini nih ke Palestina aja gak masuk akal. Apalagi ketemu Tuhannya. Bolak-balik, gak mungkin gitu. Apa kata Abu Bakar? Satu kalimat, satu paragraf jumlah Abu Bakar ucapin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau iman kita seperti ini, habis semua nih. Gak ada orang kafir yang bisa kalahin kita lagi. Apa dia bilang? Wahai Quraisy, dengan suara jelas nih. Langsung spontan pada saat itu. Kalau di depan mata saya tembok warna putih, terang. Muhammad bilang, bukan Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya. Dan saya bilang, iya hitam. Saya yang salah. Kira-kira mau bilang apa Quraisy? Kalau tembok warna putih, Muhammad bilang, enggak hitam. Oh iya, mata saya yang salah, hitam. Udah. Gimana caranya coba mau dibantet? Jadi ternyata memang Abu Bakar ini luar biasa. Kalau kita zaman dulu, mana bisa kita begitu? Sekarang ini mungkin iman kita jadi kuat justru kena dengar kisahnya Abu Bakar. Quraisy gak bisa ngomong, Abu Jahal gak bisa ngomong, pada saat itu dia mau ngomong apa kira-kira? Walau apalagi mau dibilang, tembok putih, hitam berarti hitam, selesai. Langsung Abu Bakar menenangkan orang. Abu Bakar sudah tahunya ada masalah pasti dekat Ka'bah. Di mana Rasulullah? Tanya sama sahabat. Mereka bilang di depan sana, lagi dikerumunin sama orang-orang itu. Baik, Abu Bakar datang mendekati. Begitu tiba di sana, sengaja Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, sampai kepada saya Anda sedang Isra semalam ke Palestina, Mi'raj kelahan ketemu Tuhan, lalu Anda terima perintah surat, lalu Anda turun lagi ke Mekah. Benar kah ya Rasulullah? Iya benar Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan keras begini, Anda pasti benar. Langsung, Anda pasti benar. Semenjak dia bilang Anda pasti benar, semua sahabat yang tadi kendor imannya itu kembali. Oh iya ya Nabi, gak mungkin salah. Satu kalimat. Langsung Abu Bakar ingin lagi menyerang orang-orang Quraisy ini. Apa yang dia bilang untuk memastikan tentang kebenaran itu? Ya Rasulullah, kami tahu Anda ini tidak pernah ke Palestina. Orang Mekah semua tahu Anda gak pernah ke Palestina, gak pernah ke Masjid Aqsa. Baru semalam yang Anda cerita itu. Baik, bolehkah Anda ceritakan kepada kami bagaimana Masjid Aqsa itu? Lalu orang-orang Quraisy kebetulan ada yang pernah ke Palestina dan tahu Masjid Aqsa. Dipanggil sama Abu Bakar, ayo datang, dengarin nih. Sama gak masjid yang kalian kenal sana sama yang Muhammad sampaikan nih? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah pun membukakan bagi saya Masjid Aqsa. Seperti saya sedang ada di dalamnya. Jadi Nabi tahu tiangnya berapa, warnanya apa, pintunya bagaimana, ceritanya semua sama Nabi. Sampai-sampai orang-orang Quraisy yang datang ke sana, yang memang pernah tahu itu masjid bagaimana, kaget waktu dengar. Betul-betul sama, bahkan jumlah tiangnya Nabi sebutin yang mereka tidak tahu. Gitu kan? Setelah itu orang Quraisy pun tidak ada lagi yang berani bicara. Itu kejadian Isra dan Mi'raj dan bagaimana perannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memberikan keyakinannya. Dan memang ini asas agama kita ya. Saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, asas agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah keyakinan. Itu asas. Tidak boleh seorang muslim masih bertanya kalau sholat dapat pahala enggak ya? Masuk surga enggak ya? Iya jawabannya. Pasti berpahala. Sedekah kasih orang miskin nanti dibalas enggak ya? Dibalas sama Allah. Enggak ada ceritanya itu. Emang sudah begitu asasnya keyakinan. Allah menjanjikan pahala bagi semua amal soleh yang diperintahkan, maka itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin pungkiri janjinya. Orang yang berbuat dosa dihukum enggak ya? Dihukum sekarang atau besok, tinggal tunggu waktu. Pasti. Enggak ada orang buat dosa enggak dihukum, mustahil. Kalau kita masih melihat pun ada nikmat pada orang-orang yang memang dasarnya sudah dihukum oleh Allah SWT atau sudah maksiat, maka apa kata Nabi SAW, kalau kalian nikmat, kalau kalian lihat nikmat melimpah pada seseorang yang terus bermaksiat pada Allah, ketahuilah dan yakinilah itu adalah tadarruj, tahapan azab yang sedang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau Allah tahu seorang hamba itu tidak akan taubat, gitu kan? Maka sama Allah dilimpahin sengaja nikmat banyak. Supaya sekalian deh gitu. Kita kalau dengar kisah kaum Hud, kaum Saleh, ya, kaum-kaum yang kaum Lut yang Allah siksa sebelumnya, coba kalau baca kisah-kisah mereka dalam surah Anbiya, dalam surah Qasas, perhatikan, pasti sebelum azabnya Allah datang itu Allah limpahkan nikmat yang banyak. 3 hari, seminggu, sebulan sebelum azab itu makin dibukain sama Allah. So, Allah biarin tambah lalai, biarin jadi tambah diazab. Karena sudah dasarnya Allah tahu memang mereka tidak mau. Kan gitu. Jadi tidak ada. Harus yakin orang yang beriman dan beramal soleh dapat pahala. Kita betul-betul ibu dan bapak tidak boleh ragu ya. Mati akan lihat malaikat maut. Pasti. Ruh dicabut. Pasti. Kita masuk di alam barzah. Bisa dari taman-taman surga atau azab atau lubang-lubang neraka. Pasti. Ditimbang amal hari kiamat. Pasti. Gitu kan? Kita masuk surga dengan segala fasilitas yang dijanjikan, tanahnya seperti berlian, bangunannya emas, semua bajunya sutra, hidupnya abadi, enggak ada tua, enggak ada capek, enggak, itu pasti. Nabi SAW dalam doanya apa? Ya Allah, engkau hak untuk benar ada. Semua malaikatmu benar, semua nabi-nabimu benar, surga benar, neraka benar. Saya pun dalam doa pun kita mengatakan wa Muhammadun SAW hak, Muhammad pun yang diutus adalah benar. Semua, yaitu kita yakini kebenaran itu benar, enggak boleh ragu. Ini asas agama ya. Kalau kita sudah seperti ini, kita akan seperti Abu Bakar. Benar, ini benar, enggak usah ragu. Makanya kita heran nih kalau ada orang Islam yang masih pelimplang dengan agamanya. Pakaiannya tidak ada pakaian Islam, pergaulannya enggak ada pergaulan Islam, yang didengar tidak ada pendengaran, malah musik-musik barat. Pakaiannya, pergaulannya, makanannya, minumannya, di rumahnya suaminya namanya Muhammad, istri namanya Aisyah, tapi tidak ada Muhammad dan Aisyah pada diri mereka, tidak ada sama sekali, kan gitu, tidak ada sama sekali simbol Islam. Hari-hari yang kecil stiker di mobil saya tidak ada stiker Islam, kenapa enggak beli stiker anti maksiat, ah gitu stikernya, ini enggak gambar-gambarnya Hello Kitty, gambarnya apa, Doraemon, ya Allah. Biarin pas dilihat, oh Islam, gitu kan? Stikernya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah gitu, gitu kan? Saya di mobil saya di bagian depan dashboardnya itu ada stiker, tapi memang dalam bahasa Arab itu saya dapat di Saudi, di sini nggak ada. Jadi tertulis itu gini artinya, detik-detik kamu sedang menunggu, perbanyaklah istighfar. Tapi dalam bahasa Arab stiker, orang-orang biasanya di Saudi itu ditempel di lift-lift. Kalau bapak ibu lagi umroh haji itu pasti di lift itu ada banyak tulisan stiker transparan. Itu artinya begitu. Subhanallah ibu hamdi, subhanallah adim, dua kalimat yang ringan di lidah berat di mahari kamar cincin oleh Allah disuruh baca. Lagi nunggu lift aja. Itu orang gunakan untuk maksimal ibadah gitu. Pernah ada salah satu ikhwah yang naik, kebetulan ustadz dia faham agama, dia faham bahasa Arab lah. Ada beberapa muridnya ikut sama saya lagi naik mobil sama-sama. Terus dia lihat tulisan ini, dia bilang, iya Masya Allah. Dia tulisan itu, saya bilang, ya Alhamdulillah saya dapat di Saudi kemarin. Dia bilang sama murid-muridnya, lihat nih, Ustaz Khalid punya apa di mobilnya nih. Disuruh nunggu, daripada bengong diam baca istighfar. Jadi begitu stiker yang kita taruh, gitu kan, yang bermanfaat, yang sesuatu yang bisa memberikan peringatan kepada orang. Saya baru kemarin kasih ide teman-teman murid-murid saya pengajian yang di Nurul Iman, di Blok M Square itu. Sekarang ini banyak buku-buku sekolah, anak-anak. Saya sendiri ngalamin hal yang sama ya. Saya punya cari buku-buku tulis untuk anak-anak saya, gambarnya semua di depan ngawur-ngawur. Kenapa tidak ada orang Islam yang buat buku tulis? Covernya itu nasihat, kalimat mutiara kah, gambar masjid kah? Kenapa cuma kartu lebaran? Kenapa enggak buku tulisnya anak-anak? Berapa banyak anak kita beli buku tulis tuh? Banyak sekali kan? Contoh itu tidak ada simbol Islam. Mestinya kan mestinya harus ada, mestinya, gitu kan? Ya, insya Allah. Intinya ini ide-ide. Siapa yang mau bikin silahkan, silahkan saja, enggak ada masalah, gitu kan? Tapi kita lihatlah di tengah-tengah kita itu tidak ada simbol Islam. Sayang sekali ya. Kalaupun ada simbol Islamnya berjilbab tampil di TV nyanyi dangdut, la ilaha illallah. Sengaja tuh diorbitin tuh. Kalau ada yang pakai jilbab ikut menari-menari, joget, wah itu tambah senang itu orang non-muslim. Nah ini nih, lihat nih orang Islam. Satu orang tampil joget begitu, 10 ribu yang lainnya ikut. Oh boleh pakai jilbab kok. Nah ini jadi masalah nih. Gitu kan? Jadi tidak ada keislaman. Mana kemuliaan Islam terhadap wanita yang tidak boleh memamerkan auratnya, tidak boleh macam-macam gitu kan. Dia mulia. Itu hilang. Jadi seperti itu, hilang. Karena tidak adanya keyakinan. Kita harus yakin kita benar. Kalau kita yakin ibadah yang kita kerjakan itu adalah pahala ada, kita akan selalu semangat mengerjakannya. Dan kalau kita yakin kalau buat dosa ada hukumannya, kita akan tinggalkan dosanya. Karena dimulai dari asas keyakinan. Itulah yang Abu Bakar bangun dirinya itu, radhiyallahu anhu. Beliau bangun dengan asas keyakinan. Nabi gak mungkin salah. Allah pasti ada. Selesai. Saya mati masuk surga. Udah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kami tidak bisa membedakan antara ibadah kami dengan Abu Bakar. Sama aja. Abu Bakar sholat malam, kami sholat malam. Dia sholat di masjid, kami sholat di masjid. Dia puasa Senin Kamis, kami puasa. Sedekah, kami juga sedekah. Dia jihad, kami juga jihad. Tapi kami tidak bisa ungguli Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Tidak ada ragu sama sekali. Kalau Allah mengatakan penyihir tidak akan menang, tidak akan menang. Selesai. Sudah selesai. Syaitan itu lemah. Memang syaitan itu lemah. Harta haram itu berbahaya, akan masuk neraka, akan buat penyakit. Memang begitu. Itu sudah janji Allah. Itu kan? Sudah jelas, itu enggak boleh ragu. Tidak boleh ragu tentang semua. Orang kalau sholat, Allahu Akbar. Memang yakin, Allah Akbar, Allah Maha Besar, memang ada. Makanya beberapa sahabat seperti Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau beliau, Bapak Ibu sekalian mau sholat, wajahnya memerah seperti orang ketakutan. Sampai teman-teman tanya, "Wahai, ada apa Hasan? Apakah di masjid ini ada musuh Anda yang akan mengganggu Anda? Adakah sesuatu yang Anda takutin sampai takutnya begini?" Jawabannya Hasan itu harus difahami dengan keimanan. Apa yang dia bilang? "Apakah kalian tidak tahu sama siapa saya mau berhadapan? Ini bukan gubernur, bukan presiden, ini pencipta langit dan bumi nih." Kita kadang-kadang masuk masjid, subhanallah, karpetnya kotor, mukenanya kotor, oh, penampilannya, atau mungkin kalau di rumah sholat, dasternya sudah kotor, keringatan, wah, sini semuanya. Tapi kalau mau dipanggil sama gubernur, sama presiden, bajunya mesti yang paling bagus nih, dari sebulan yang lalu nih, sebelumnya. Pakai baju apa nih, warnanya apa, tutur katanya dihafal, mengucapin kata-kata. Mungkin jalannya pun harus diatur gitu. Padahal cuma ketemu presiden, ketemu gubernur yang manusia seperti kita. Apa kelebihannya? Cuma kebetulan dikasih jabatan sama Allah. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi? Yang maha penyayang, yang maha pengasih. Betul-betul memang Allah itu luar biasa. Gitu. Makanya Abu Hanifah rahimahullah, kalau beliau salat malam, setiap malam beliau selalu pakai baju baru. Dan beliau selalu pakai minyak wangi yang baru. Gitu kan? Jadi itu memang harus diperhatikan. Dan salah satu yang memotivasi kita rajin ibadah karena bersihnya tempat, nyamannya. Ya, keadaan waktu yang sudah diatur, enggak begadang kalau mau sholat tahajud, sehingga kita bangun dalam kondisi tenang, sejadahnya memang wangi, mukenanya memang bersih, semuanya rapi, kamar mandinya bersih, memang ada semangat bangun tidur, ada teh hangatnya, oh diatur memang gitu kan, sehingga betul-betul sholat malamnya nyaman. Ini kondisinya seperti itu. Sama kalau kita sholat Allahu Akbar, kita misalnya baca iftitah, wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Memang harus yakin saya mengarahkan wajah saya kepada zat yang mengurus seluruh langit dan bumi ini. Hanifan musliman, lurus saya berpegang teguh pada itu. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak pernah menyekutukannya. Itu kalimat yang kita ucapin itu dalam salat. Yang ajarin kita Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat, semua ibadahku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, alam Tuhan alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, begitulah saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya menyerahkan diri. Kita masuk Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, siapa? Tuhan alam semesta. Ini ucapan yang kita memang betul-betul Allah Tuhan, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi yang mengurusnya kecuali Allah, gitu kan? Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang bisa menantang kira-kira yang mengatakan Allah itu bukan maha penyayang, maha pengasih? Coba bayangin ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya pegawai yang pernah saya bahasakan contoh nih, mencuri sekali saja, kita masih mau pekerjakan gak? Sekali aja, atau pernah bohong sekali. Apalagi kalau berulang kali. Mungkin kita tidak pekerjaan, mungkin kita tidak mau lihat lagi orangnya. Atau mungkin kalau setiap ketemu kita mengatakan, oh orang ini pembohong, misal. Allah berbeda. 30 tahun, 50 tahun orang berzina, berbohong, buat apa saja dosa. Hari pertama tahun 51 tobat, selesai. Dan tobat itu hitungan detik. Sesalin, tinggalkan, janji sama Allah tidak ulangin, habis, selesai. Begitu luar biasanya. Sampai Nabi SAW melewatin seorang ibu lagi menyusui anaknya. Kata Nabi SAW kepada sahabat, siapa yang bisa rampas anak itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Siapa yang bisa rebut ibu itu, anak itu dari ibunya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, sedangkan hewan saja kalau diambil anaknya, ibunya akan nyerang, apalagi manusia. Kata Nabi SAW, kenapa? Kata mereka, karena ibu itu sayang sama anaknya. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, gitu kan? Allah Tuhan kalian lebih cinta pada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah sayang dengan kita. Saking sayangnya, sampai, bu, bapak sekalian, satu dosa yang pernah kita kerjakan sudah cukup untuk membuat kita dihukum sebenarnya. Iya kan? Coba kalau anaknya ibu, sekali aja buat salah, pecahin gelas, dilempar ke ibu secara sengaja. Mungkin kita sudah gebukin, kan gitu. Mungkin bisa dibunuh, walaupun itu bukan pendidikan yang benar gitu kan. Tapi kalau terjadi misalnya, seperti itu. Berapa banyak orang yang menghina Allah, yang tidak mensyukuri nikmatnya. Kita menghirup udara ini, fasilitasnya Allah. Seperti begini, kita bertamu ke rumahnya orang nih. Kita nyalain AC kamarnya, kita pakai air kamar mandinya, disiapin sarung baju semua dipakai. Kemudian kita cuek sama tuan rumahnya. Gak pernah negur, lewat, ada makanan tinggal ambil, buang saja setelah itu. Gimana kira-kira? Hah? Kalau diusir masih mending, gitu. Suruh tangkap, mungkin digebukin, mungkin dicaci maki, gitu kan? Sebenarnya kita di bumi ini sedang begitu, di rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah yang ciptain nih. Kita diciptakan sama Allah, fasilitas semuanya Allah ciptakan, udara, air dingin yang kita minum, semua itu Allah yang kasih. Fasilitas, kok bisa kita kurang ajar tuh? Gak mau ibadah, gak mau sholat, terus masih mau bermaksiat, melanggar. Tuan rumahnya bilang, jangan nyalain lampu sana, maaf ya. Enggak, dicetek, nyalain. Loh, dibilang gak boleh. Maaf kalau pagi AC-nya gak usah nyalainnya, listriknya mahal, tetap dinyalain. Buat masalah. Ini makanan buat yang punya rumahnya, dimakan juga sama dia. Ya marah lah tuan rumahnya gitu kan. Tapi kalau tuan rumahnya ini marah, kita diusir, gak berharap lagi dia kita kembali. Kalau Allah tidak, kita udah minum air, pakai udara, fasilitas semua macam-macam, gitu kan. Sudah sombong jalan, nantang Allah, kafir. Begitu dia bilang, ya Allah saya minta maaf. Langsung selesai. Gak ada masalah. Pakai lagi fasilitasnya. Mungkin Allah tambah lagi. Coba siapa yang lebih Rahman dan Rahim dari Allah? Gak ada. Gitu kan? Makanya bodoh orang bergantung kepada selain Allah SWT. Gak mungkin. Kemudian juga kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu raja. Memang Allah raja. Raja yang sebenarnya. Kalau presiden dan raja yang kita lihat sekarang di muka bumi itu raja-rajaan. Loh iya, karena ada masanya dia meninggal, dia mati, dia diganti, direbut oleh orang lain, bisa. Allah tidak mungkin. Asas kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah Samad itu artinya semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Enggak ada atasnya, enggak ada orang tuanya. Enggak diperanakkan. Dan juga tidak beranak, enggak ada bawahannya. Karena kalau ada orang tuanya, ada ayah ibunya, berarti ada kakeknya dong, ada neneknya. Ada lagi di atas. Kalau ada anaknya berarti ada cucunya dong, panjang sekali akal manusia. Memang lam yadid wa lam yulad, Esa satu Allah. Walam yakullahu kufuwan, Allah tidak butuh pada siapapun. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, dalam hadis Bukhari? Kata Allah SWT kepada manusia dan jin, saya telah mengharamkan, wahai hamba-hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman atas diri saya, dan saya haramkan itu juga atas kalian. Maka jangan saling menzalimi, tidak boleh. Jin, manusia, dan sama-sama manusia sama jin, tidak boleh, semua tidak boleh berbuat zaliman. Tidak boleh kita sengaja petikin pohon, tidak boleh kita sengaja buat masalah. Dalam hadis lain, sebentar saya kembali ke sini ya. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah seorang hamba yang jalan ke sana sini di surga dengan riang, dia makan buahnya, dia merasa nikmat yang besar. Hanya karena apa? Sholatnya 1000 tahun? Enggak. Kata Nabi SAW, karena pernah ada pohon yang berbahaya, duri jatuh di jalan, diangkat, dipindahin sama dia supaya orang lain tidak kena. Allah kasih dia bebas jalan di surga semaunya. Hanya karena itu, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang besar yang kita kerjain? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya haramkan kezaliman atas diri saya, wahai hamba-hambaku, maka saya haramkan juga pada kalian, jangan kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya semua kalian yang jin dan yang manusia, semuanya beriman, semua dengan tingkat iman yang tertinggi, level tinggi iman, semua sama. Tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun. Allah gak butuh itu. Kalau kita semua beriman, gak ada yang kafir, gak ada yang jahat, gak ada yang maksiat. Dan sebaliknya, wahai hamba-hambaku, kalau kalian semua jin dan manusia, awal kalian dan akhir kalian, artinya yang pertama jin dan manusia dan akhir jin dan manusia, semuanya bersatu, berkumpul. Yang mati pun dihidupkan, semua dikumpulin, kalian semua kufur kepada saya, kata Allah. Kafir semua, dengan tingkat kekufuran yang paling tinggi. Tidak akan mengurangi dan mengganggu sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaan saya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua jin dan manusia yang pertama dan akhir, semuanya yang mati pun dibangkitkan, semuanya dari awal sampai akhir, saya kumpulkan di sebuah lembah yang luas, lalu kalian minta masing-masing hajat kalian, semua masing-masing jin dan manusia minta, dan saya berikan semua masing-masing hajatnya, tidak mengurangi dari kekayaan ya, dan kepemilikanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat. Ada yang diangkat airnya? Di jarum? Gak ada. Begitu kekuasaan kerajaan Allah SWT. Jadi Allah itu gak butuh dengan makhluknya. Gak butuh dengan makhluk. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, asas daripada agama yang Allah ajarkan ini keyakinan. Harus yakin. Apa yang Allah janjikan, yakin. Ibu-ibu yang pakai jilbab, tutup aurat, pahala, yakin itu. Terbuka, liatin orang, dosa. Yakin, harus yakin. Gak boleh. Halal haramnya Allah yakin. Kalau kita ragu, gak bisa. Agamanya jadi setengah-setengah, nanti kita pelimplang, gampang meninggalkan agama. Enggak, komitmen. Sekali, oh haram, Allah haramkan lagu nih. Udah tinggalin memang, saya gak mau. Dengarin Al-Quran. Al-Quran lagi, ya Al-Quran lagi, biarin. Ceramah-ceramah lagi, biarin. Sampai bosan telinga kita, gak apa-apa. Dengarin, insya Allah gak akan pernah bosan sih ya. Terus, mungkin tilawah yang ke-10 dari surah tertentu baru kita tersentuh hati kita. Bisa saja, kita gak tahu. Mungkin ceramah yang kesekian dari ustadz ini baru kita tersentuh. Allahu'alam, kita gak tahu. Ya, tapi kalau kita masih selang-selingkan, maka masih berbahaya. Tidak ada keyakinannya, maka harus yakin. Itu asas agama kita. Kemudian yang ke-12, kisah atau kitab suci Al-Quran, mohon maaf, kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang sesudah kita, serta hukum-hukum yang ada di antara kita. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran merupakan mukjizat beliau yang paling agung dan terbesar, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya yang akan tetap utuh sepanjang masa, agar tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai hujjah atau dalil kepada manusia hingga Allah mewarisi bumi ini. Maksudnya Allah mengganti, ya, memusnahkannya pada hari kiamat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengenai hal itu beliau bersabda dalam hadis yang sahih, di situ footnote nomor 60-61, riwayatkan Abu Ya'la dengan redaksi yang berbeda dan Imam Bukhari juga. Kemudian sebelum saya baca hadis ini, di footnote nomor 61, kebanyakan mukjizat-mukjizat tersebut diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan yang tidak ada di situ maka ada di dalam kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Hadisnya adalah ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberikan ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, yang dengannya manusia akan beriman. Di sini maksudnya, kata ulama hadis, sebelum kita lanjutkan terjemahannya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, selain Al-Qur'an ya, Injil, Taurat, Zabur, semua itu ya, dia bukan menjadi mukjizat yang abadi. Tapi dia hanya sekedar penguat dari mukjizat. Jadi Nabi Musa itu, mukjizat yang sebenarnya adalah tongkatnya. Itu lebih besar daripada kitab Taurat. Kitab Taurat melengkapkan informasi hukum. Kalau Al-Quran sebaliknya, Al-Quran asasnya, yang lain ini pelengkapnya. Ya, Nabi keluarin air, Nabi tadi berdoa, itu pelengkapnya. tapi Al-Quran asasnya, gitu kan? Jadi Al-Quran itu betul-betul abadi dan terjaga, yang terjaga. Apa beliau katakan? Semua nabi-nabi diberikan ayat-ayat, maksudnya mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, maksudnya untuk menaklukkan kaumnya, ya. Yang dengannya manusia akan beriman, tapi bukan kitabnya ya, cuma mukjizat yang lainnya. Dan sungguhnya yang dikaruniakan kepadaku adalah berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Artinya kalau wahyu yang diwahyukan itu akan kekal, dan sifatnya dia siapapun yang baca dengan tujuan mau cari petunjuk pasti kena, pasti dapat petunjuk. Lalu dikatakan, maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Karena memang orang kalau setiap memang mau tersentuh baca Quran saja, maka insya Allah ya, dia akan tersentuh untuk menganut agama Islam. Saya sudah pernah bahasakan, kalau ada kesalahan dibuat oleh seorang Muslim itu karena dianya, bukan karena Islamnya. Kan gitu, karena Islam tidak ada hubungannya. Islam tidak ada yang berubah. Al-Quran tidak akan berubah. Ajaran Allah dalam Al-Quran tidak akan berubah, wahyunya. Nabi Muhammad SAW dan ajarannya tidak akan pernah berubah. Yang masalah adalah yang menganut dan menjalankan. Kadang-kadang orang setengah-setengah. Fahami ayat cuma setengah. Atau mengikuti syariat Allah yang dia suka saja, dia tidak suka, tidak mau. Nah, ini semua yang memujud jadi penyebab. Tapi dia jadi masalah yang bukan Islamnya. Dia itu. Hari kiamat, jangan-jangan. Tunggu tanggal mainnya. Udah penasaran kok nanti. Mungkin ini aja, ibu ambil aja nomornya Ustaz Ali Bawazir ya, catat aja. Ustaz Ali Bawazir ini, beliau kalau tidak salah sekarang ketua mu'allaf, ada lembaga mu'allaf se-Indonesia ya. Nanti coba kalau ada teman-temannya yang mu'allaf, suruh gabung aja di lembaganya beliau ini. 087-88-465-9150 Ali Bawazir. Nanti tinggal ditanya di mana lembaganya, kemudian apa saja programnya, itu insya Allah bisa di situ bergabung. Ya, ada lagi? Ya. Boleh. Kalau apa? Baik. Ini yang ada di BB saya, lihat enggak yang saya pasang PP-nya apa sekarang? Sinar-sinar ya. Ada astagfirullah wa atubu ilaih. Coba bayangkan ya, kalau di grup saya ini ada berapa ratus orang, kemudian dia iseng lihat terus dia baca astagfirullah wa atubu ilaih. 300 orang yang baca atau 500 orang, saya dapat 500 pahala. Enak enggak? Cuma pasang di PP aja. Bagaimana kalau saya atur jadwal sholat dari sekian ratus orang, 5 orang aja, oh ternyata subuh sudah mundur ya, terus dia sholat subuh gara-gara dilihat dia. Enak gak bu? Dapat pahala. Daripada pasang foto, ngapain pasang foto majang-majang situ? Gak usah. Kalau mau lihat dirinya sendiri, pak, berdiri depan kaca lihat aja gak apa-apa. Kan lebih baik. Lihat di kaca mau model apa silakan, untuk apa? Bahkan ada orang sengaja fotonya dicantik-cantikin, dibagus-bagusin, ternyata asalnya tidak begitu gitu. Untuk apa gitu? Enggak ada gunanya sama sekali. Artinya gini, paling tidak kalau kita tidak bicara masalah hukum dalilnya, secara akal sehat sendiri, ya kita harus berpikir gini, dalam sebagai orang muslim itu disuruh oleh Nabi SAW, al-mu'minu kayyisul fatin. Orang mukmin itu selalu cerdas dan jeli. Jadi dia berpikir gini, kalau ada baik dan ada lebih baik, yang mana dipilih? Lebih baik. Memang begitu. Gitu kan? Kalau kita sholat sendiri dapat, misal kita kerja di satu tempat nih, dapat 1 juta gaji. Tapi kerja di perusahaan sebelah sama kerjaannya 25 juta gajinya. Kerja yang mana kira-kira? Tapi banyak orang yang mau 1 juta. Coba, kenapa? Itu cuma kena kasus sholat. Ya, karena sholat berjamaah 25 kali lipat. Ini sholat sendiri cuma satu. Jadi sama orang kerja, biasanya kalau hitung-hitungan uang ini cepat difahami gitu. Kalau kerja di satu perusahaan gajinya 1 juta, kerjaannya sama, jam kerjanya sama, kemudian perusahaan sebelahnya 25 juta gajinya, kerjaannya sama, mana yang dipilih? Kok gak ada yang nyaut? 1 juta aja ya? Ya pastinya 25 juta, gak mungkin. Gitu kan? Sama waktunya, sama kerjaannya, sama. Kenapa? Belum lagi yang 25 juta ini ditambah lagi, dipercepat prestasinya 27 kali lipat, 27 derajat. 27 derajat, ya kan? Itu luar biasa. Jadi 27 derajat ditingkatkan prestasinya. Jadi misalnya kalau kerja di perusahaan ini lama jenjangnya untuk dapat pangkat apa gitu. Ini di sini enggak, 27 kali lipat. Jadi mungkin di sini cuman di sini dalam 10 tahun baru bisa dapat gaji sekian, ini dalam 10 tahun bisa 27 tahun prestasi yang didapatkan. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi kalau saya sarankan ya, selain hukum syar'inya, itu kita harus mencari sesuatu yang bermanfaat. Orang muslim itu harus selalu cerdas dan jeli. Apa nih yang bisa membuat saya pahala? Melangkah aja itu usahakan ada pahalanya. Bisa kan sambil melangkah dari rumah ke mobil, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Jangan bengong. Nanti kan. Coba istighfar. Naik di mobil mau telepon, kalau sudah teleponnya omong kosong, gosip, tinggalin. Silaturahim keluarga, telepon orang tua, tanyain kabar, oh ya kirimin nasihat apa, manfaat. Kan gitu, daripada sibuk, hari ini foto apa nih, dari miring kanan, besok miring kiri, besok dari samping, besok dari atas, untuk apa? Apa manfaatnya? Begitu kelihatan jerawatnya satu, ganti fotonya. Gak ada manfaat. Itu baru secara akal ya. Makanya kita dalam buku ini kan ada dalil naqli, dalil aql ini. Saya pakai itu tuh. Ini akal. Sekarang kalau dalil syar'inya, ada hadis yang melarang memajang. Memajang ya, gambar. Karena memang ada hadisnya. Memajang, memajang dalam arti kata memang memasang. Di rumah kah, di HP kah. Memang ada hadis Sahih Bukhari melarang itu. Kata Nabi SAW, rumah yang ada gambar yang terpajang, terpasang, patung kah atau gambar hidup, foto diantaranya gitu kan, atau ada anjing, tidak akan dimasuki malaikat. Bisa saja kalau kita tarik ke HP kita, mungkin tidak ada, tidak terdakwahi kita untuk melakukan amal saleh, kan gitu. Karena malaikat itu selalu membisikkan kebaikan, otomatis. Gitu ya Bu ya. Ada lagi? Enggak apa-apa Gus. Enggak ada sama sekali hubungannya. Kita mendapatkan satu nasihat, tulisan, kata mutiara, hadis, ayat, kita broadcast, kirim kemana-mana. Oke, enggak ada masalah, dapat pahala. Enggak ada masalah sama sekali. Itu malah bagus, kan? Insya Allah malah bagus. Saya malah sarankan kalau jemaah-jemaah pengajian saya itu, saya bilang, Bapak Ibu yang biasa menonton di YouTube, ya, acara saya, acara ceramah, di web juga ada ya. Tapi kalau di YouTube itu sudah jelas, diketik Khalid Basalam insya Allah keluar banyak. Coba kalau nonton, gitu kan, sambil nonton atau sambil download, kasih acungan jempol. Ada acungan jempol tuh, diiyakan. Itu tujuannya, tujuannya biasanya kalau banyak, sebab yang ngunjungin sebenarnya banyak sekali. Setelah itu sama teman-teman banyak ngunjungin, tapi tidak ada yang acungkan jempolnya, tidak menunjukkan dia suka. Itu ternyata pengaruhnya besarnya begini. Kalau itu banyak yang kunjungin dan memberikan like-nya tadi, sukanya itu, maka nanti kalau banyak, setiap orang buka YouTube Indonesia, yang keluar pertama itu. Berarti kita seperti mendakwakan itu. Makanya orang kalau buka YouTube Indonesia, orang Malaysia misalnya datang, atau kita lagi ke Malaysia, kita buka YouTube nih langsung, yang paling populer di Malaysia itu apa, langsung diorbit sama dia. YouTube gak mau tahu. Dia gak mau tahu itu dakwah kah, nyanyi kah, film porno kah, dia gak, yang penting pengunjungnya banyak. Nah kenapa kita gak lakukan itu, padahal sebenarnya bisa download gratis. Kenapa ibu-ibu gak buat, lihat ceramah saya di YouTube, ambil alamatnya, diambil, didownload, terus sebarin ke teman-teman. Banyak, manfaatnya besar. Gak perlu capek-capek ceramah kayak saya 2 jam. Tinggal ngambil, ngirim. Gampang sekali ngambil pahala. Dan itu sama pahalanya, terus nyebarin-nyebarin. Gitu kan. Kenapa gak dilakukan? Banyak sebenarnya cara gitu kan. Itu lebih baik daripada sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Sibuk. Ada orang subhanallah di grup WhatsApp itu, seperti. Ngomong aja, kamu minum apa hari ini? Kamu ngapain hari ini? Saya pernah dimasukin sama satu orang ke grup WhatsApp-nya, saya lihat la haula wala quwata illa billah. Kosong gitu. Kamu minum apa? Kamu mau kemana hari ini? Saya pakai baju warna ini. Ngapain? Grup apa ini gitu? Gak ada manfaat sama sekali, gak ada hal-hal yang saya langsung keluar aja. Apa manfaatnya gak ada gitu? Saya juga kalau mau menasehatin, paling kalau saya kirimin satu hadis, terima kasih Ustaz, kembali lagi ngobrolannya ngawur-ngawur dan nggak usah masukin saya kalau gitu, gitu kan? Lebih baik jangan. Jadi usahakan semuanya berisi pahala, gitu kan? Enggak, kita ngirim. Kalau ada orang memang bertanya dan kita anggap ilmiah, perlu dijelasin, jelasin. Kalau enggak usah dibalas, enggak perlu dilayani. Karena kita sudah yakin apa yang kita kirim dari sumber yang benar, udah kirim aja. Ya. Coba diulangi potongan terakhirnya, apakah? Enggak, Bu. Jadi seperti kasus Nabi Isa bisa hidupkan orang mati, Nabi Muhammad enggak pernah menghidupkan orang mati. Memang tidak ada itu. Jadi tidak seperti itu. Yang lebih cenderung ulama mengatakan mukjizat diberikan kepada setiap nabi sesuai dengan keadaan kaumnya pada saat itu. Nabi Musa, Fir'aun suka dengan penyihir, didatangkan seperti sihir tapi mengalahkan mereka. Nabi Isa suka kedokteran, masyarakatnya dibuatlah Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah, bisa hidupkan orang mati, sembuhkan orang tuli tapi hanya dengan doa, gitu kan? Nabi Isa alaihissalam itu bisa buat tanah liat dibentuk seperti burung, lalu Nabi Isa mengatakan dengan izin Allah hiduplah, terbang tiba-tiba, gitu kan? Itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Nabi Muhammad sesuai dengan keadaannya, dengan pada saat itu lebih banyak orang dengan syair-syair, maka beliau pun dengan Al-Quran datangnya. Allahu a'lam. Ya, mengenai apa? Isra Mi'raj ya. Oh ada ya, ada. Jadi waktu itu bagus ya ibu ingatin saya. Saya tadi memang niat mau nyampein lupa. Jadi waktu Nabi SAW pulang dari Isra, dari Mi'raj, dari langit lintas salat, kemudian kembali Falestina, kemudian kembali ke Mekah, kan sempat melihat kafilah Quraisy. Itu ada lanjutan kisahnya enggak? Ada lanjutan kisahnya. Jadi pada saat Nabi SAW itu kembali ke Mekah dan menceritakan kepada orang Quraisy tadi, semuanya kan orang tidak percaya tuh. Sampai Abu Bakar datang menenangkan keadaan tadi kan. Nah setelah itu Abu Jahal bicara lagi. Abu Jahal bilang, mana bukti yang lain hai Muhammad? Ini kan hanya bukti cerita kamu. Kemudian Abu Bakar membenarkan, ada bukti lain gak yang kami bisa yakin? Nah di situ Nabi SAW mengatakan, ada kafilah kalian, kafilah Quraisy, di dalamnya ada fulan, fulan, fulan, fulan, namanya orang-orangnya. Nabi kenal-kenal semua kan? Dan mereka memiliki unta di bagian depan yang ditaruh kain warna merah. Kemudian di tengah tempat tertentu, di lembah fulan, di lembah tertentu, unta mereka hilang. Dan saya sempat memanggil mereka dari atas, kemudian tunjukkan di mana untahnya. Kalau mereka, dan mereka akan tiba di Mekah 3 hari lagi dari sekarang. Karena biasa zaman dulu tuh orang hitungnya jarak hari perjalanan. Kalau dulu kan kita, kalau sekarang kan kilometer atau jam. Dulu tuh enggak, orang hari, sekian hari sampai gitu. Atau 1 hari setengah gitu. Maka orang-orang Quraisy pun menunggu 3 hari kemudian ternyata betul kafilah itu datang. Ciri-ciri untanya seperti yang Nabi ceritakan. Semua yang di kafilah nama-nama yang Nabi sebutin. Semua orang-orangnya benar. Nah dari mana Nabi tahu? Sementara itu jauh, Palestina. Kan gitu. Kalau memang Nabi bohong, jelas itu enggak mungkin. Kena jenis untahnya kan jaraknya jauh. Berarti Nabi benar dong sudah lewatin. Kemudian ditanya lagi sama Abu Jahal, benar gak kalian pernah di lembah ini kehilangan unta? Kata mereka iya. Dari mana kau tahu wahai Abu Jahal? Mereka sendiri tanya, dari mana kau tahu? Pernah gak di lembah itu kalian kehilangan unta? Terus ada suara gak yang nunjukin kalian ke lembah tertentu unta kalian? Dibilang, iya kami dengar suara tapi kami gak tahu dari mana. Waktu kami ikutin kami dapat unta kami. Tapi dari mana kau tahu Abu Jahal? Abu Jahal gak mau bilang pada saat itu. Tapi tersebar di Mekah bahwasanya yang Muhammad SAW, Nabi SAW sampaikan benar. Itu penguat gitu. Dan itu secara akal orang-orang Quraisy sudah mereka enggak bisa bantah. Kalau tadi masih bisa dibantah, Abu Bakar memang kena keyakinannya, tapi ini sudah enggak bisa karena sampai jenis dan warna untanya itu diceritain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Baik. Hah? Lanjut. Begitu saya mau tutup langsung lanjut lagi. Silakan, Bu. Terakhir ya. Kalau hadis Bukhari menjelaskan Sidratil Muntaha itu yang Nabi sempat gambarkan kepada kita adalah sebuah tempat yang luas. Sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebuah tempat yang luas yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan permata yang satu permatanya sebesar kuping gajah. Dan itu kata Nabi, jadi Nabi cuma bilang begini, tempat itu sangat indah, saking indahnya tidak bisa saya gambarkan. Itu aja yang sampai kepada kita. Tapi bentuknya seperti langit kah, berbentuknya apa nggak tahu. Tapi yang jelas dia dipenuhi dengan perhiasan, kita nggak tahu. Dan perhiasan itu karena Nabi SAW tiba di dekatnya melihat seperti kuping-kuping gajah, Allahu a'lam, yang sangat banyak, ya. Allahu a'lam. Kalau saya itu tidak pernah dapat apakah seperti pohon, bentuknya saya belum pernah temukan riwayatnya. Tapi gambaran Nabi tentang itu ada. Tugas kita mengimani. Kan gitu. Kalau ada datang gambarnya seperti ini ya tetap kita imani. Tidak ada juga tetap kita imani. Yakini itu benar. Ini jangan sampai saya 2 jam teriak-teriak tadi hilang lagi gitu. Ya. Ya, terakhir Bu, silakan. Harus begitu nih Ibu-ibu karena buktinya kisahnya. Ingat Bu, lupa Ustaz ulangi lagi. Itu kalau masalah safar, khilaf antara ulama pendapat yang sangat luas. Itu kan di antaranya yang paling rajih itu sebenarnya pendapat mengatakan safar dengan syarat dua mutlak. Yang pertama keluar dari kota tempat dia tinggal, negeri yang dia tinggal atau desa yang dia tinggal. Yang kedua, pandangan masyarakat setempat itu sudah safar. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari kota Madinah, sudah keluar Madinah, baik itu safar ataupun dalam peperangan, beliau sudah jamak. Beliau sudah menjamak. Baru keluar dari Madinah. Walaupun belum jauh dari Madinah, beliau tetap sudah jamak. Gitu kan? Ulama mengambil dari riwayat ini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat jaraknya untuk menjamaknya. Ada memang pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan jarak safar itu adalah jarak antara Mekah sama Jeddah. Waktu zaman dulu orang bilang Jeddah dalam riwayat. Jaraknya itu sekitar 60 sampai 70 km. Itu pendapat beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Beliau mengatakan itu jarak safar dan itulah jarak orang boleh mengqasar salat. Ini masalah jaraknya. Tapi pendapat ulama lebih cenderung mengatakan jarak safar keluar kota dan bagi dia itu sudah jarak safar, sudah jauh bagi dia. Maka terbuka pintu safar itu. Tinggal berapa hari dia harus menjamak qasar salatnya itu juga masih khilaf. Ada yang mengatakan 6 hari, lebih dari 6 hari sudah enggak boleh lagi menjamak qasar. Ada yang mengatakan tidak ada batas selama memang dia niat safar. Jadi contoh tidak masuk safar kalau orang mau kuliah di satu tempat itu bukan safar lagi. Atau orang mau pindah kerja. Walaupun nanti dia akan kembali ke tempat tugasnya tapi dia pindah kerja setahun misalnya itu sudah mukim di sana. Karena sudah niat mindah, tinggal. Musafir itu datang pergi, selesai hajatnya pulang. Iya. Tapi begini contoh, ada seorang ibu ngunjungin anaknya. Niatnya mau tinggal, tidak jelas waktunya. Ini sudah mukim. Misal gini, anaknya lagi mau melahirkan nih, sudah 7 bulan. Ibunya bilang, "Nanti saya datang nak, sampai kau selesai melahirkan." Sudah mukim itu. Karena sudah jelas dia mau tinggal sampai anaknya melahirkan, itu lain. Safar tuh gini, datang punya hajat pulang. Itu safar. Tergantung niatnya. Safar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Ya. Dari Jakarta ke Bekasi, pada saat kita memang jarang melakukan perjalanan itu, kemudian kita melihat itu memang ada masyakkah, sudah keluar dari kota Jakarta. Lihat itu ada keberat, beban. Kalau seandainya dia tidak sholat, tidak hidup sebagai musafir, mungkin ketinggalan sholat berjamaah, mungkin ini, makanya boleh. Hak sudah masuk dalam rukhsah, batasan. Yang enggak boleh kalau orang masih dalam kota, gitu kan? Itu enggak boleh jelas. Sudah ya. Baik, insya Allah ketemu lagi Kamis akan datang. Ya, mudah-mudahan ramenya seperti ini terus. Biasanya Kamis depan kendor lagi, Kamis depannya datang lagi. Gitu. Baik, mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang